Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak hanya ini kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan juga selalu kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Pada hari ini teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan membedah tokoh dan figur manusia terbaik dari umat ini, manusia yang telah menemani baginda Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang telah menjabat tangan beliau, menyiapkan makan buat beliau, minum buat beliau, berinteraksi secara keluarga, peperangan, ya, sedekah, pemberian dan segala macam hal. Dan mereka adalah generasi terbaik umat ini. Dan tokoh kita hari ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum. Abu Ayyub Al-Ansari ini memiliki nama Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tha'labah. Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tha'labah bin Abd Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar. Saya ulangi, Khalid bin Zaid, ini nama beliau sebenarnya mudah untuk diingat kalau yang tahu nama saya. Karena kebetulan nama saya juga Khalid bin Zaid. Bin Kulaib bin Tha'labah bin Amr atau bin Abdi Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar bin Tha'labah bin Al-Khazraj. Jadi beliau dari suku Khazraj yang merupakan salah satu dari dua suku yang dalam Islam dikenal dengan Ansar di Madinah. Makanya julukannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum. Ibu beliau bernama Hindun binti Sa'id bin Amr Al-Khazraji. Hindun binti Sa'id bin Amr Al-Khazraji. Kemudian istrinya bernama dikenal dengan Ummu Ayyub. Saya sendiri belum menemukan nama beliau pribadi, tapi dikenal dengan Ummu Ayyub sebagaimana Abu Ayyub juga dikenal dengan julukan ini. Tapi dia dikenal dengan Ummu Ayyub binti Qais. Ayahnya bernama Qais bin Sa'ad bin Qais bin Amr. Ummu Ayyub binti Qais bin Sa'ad bin Qais bin Amr. Sementara anak-anaknya sendiri sudah saya coba telusuri, ya, terutama saya penasaran dengan nama Ayyub, karena beliau dipanggil dengan Abu Ayyub, maka saya belum menemukan ada nama ini di tulisan yang saya temukan, ya, sebatas ilmu saya, tapi ada anak beliau bernama Abdurrahman. Ya, bernama anaknya Abdurrahman. Dan beberapa keterangan menjelaskan kalau Abdurrahman ini setelah itu tidak punya keturunan. Tapi intinya beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi yang mulia. Begitu juga dengan istrinya, dan kita akan dengarkan nanti kiprah-kiprahnya. Nabi alaihissalam mempersaudarakan Abu Ayyub Al-Ansari pada saat para muhajirin tiba di Madinah dengan sahabat yang mulia, seorang da'i Nabi SAW yang menjadi penyebab seluruh penduduk Madinah masuk Islam, dan beliau pemegang bendera Nabi SAW di perang Uhud dan mati syahid di sana, yaitu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Qur'an kepada Abu Ayyub atau tentang sikap Abu Ayyub radhiyallahu anhu, yaitu dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 12. Dan akan kita ceritakan nanti kisah sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan kisah fitnah ifk atau fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang perzinahan Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu jema'in, padahal itu semua berita dusta. Kita akan bermula teman-teman sekalian menceritakan tokoh yang mulia ini, tokoh yang penuh dengan kedermawanan, tokoh yang penuh dengan keberanian, karena tidak ada kesempatan bersedekah kecuali dia ikut di situ, dan dia paling gemar bersedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta tidak ada kesempatan jihad dari pertama masuk Islam kecuali beliau ikut di situ, baik di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, di zaman Ali, bahkan terakhir peperangan di zaman Muawiyah. Pada saat dibentuk pasukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menyerang benteng Konstantinopel, dan itu adalah dianggap pasukan yang termasuk awal-awal menyerang Konstantinopel, yang Nabi SAW mengatakan pasukan pertama yang menyerang Konstantinopel akan diampuni dosanya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ikut dalam peperangan tersebut. Orang yang penuh dengan gejolak iman dalam hatinya untuk ikuti peperangan dan mengenal atau mendapatkan mati syahid. Dan nanti tentunya beliau akan meninggal di sana dan dikubur di pintu gerbang benteng Konstantinopel. Dan ini sebuah keutamaan tersendiri. Maka teman-teman sekalian, kita akan bermula kisah ini sebagaimana penulis buku menjelaskan tentunya di sini, kalau yang pegang bukunya. Beliau mengatakan, apakah ada manusia di dunia ini yang mampu menggambarkan atau menghayalkan seberapa besar kegembiraan yang dirasakan orang yang pernah melihat Nabi SAW meskipun hanya sekali dalam mimpinya? Lalu bagaimana, jadi maksudnya kalau ada orang mimpi sekali aja Rasulullah, dia sudah jadikan sebagai berita kebanggaan. Lalu bagaimana bila ia melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga, interaksi langsung. Dan bagaimana dengan kita saat ingin menyebutkan seberapa kegembiraan Abu Ayyub Al-Ansari yang disinggahi rumahnya oleh Nabi SAW sebagai tamu di awal hijrah. Dan ini awal kisah tokoh kita. Bagaimana beliau adalah orang yang dipilih secara wahyu untuk ditinggali rumahnya oleh Nabi SAW sambil membangun masjid beliau SAW. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Uwaim bin Sa'idah, ia berkata, sejumlah orang dari para sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari kaumku menceritakan kepadaku. Mereka berkata, tatkala mendengar kabar keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah, sementara kami telah merasakan itu serta menanti-nanti kedatangan beliau, kami keluar setelah sholat subuh menuju bagian luar tapal batas wilayah kami menunggu munculnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami masih terus menunggu hingga matahari mengalahkan kami dan yang sedang bernaung. Artinya dari pagi sampai menjelang sore. Bila tidak menemukan sesuatu untuk berteduh, kami masuk ke dalam rumah. Jadi itu terjadi di hari-hari yang panas. Hingga bila mana hari di mana Rasulullah SAW tiba, kami duduk sebagaimana biasanya menanti kedatangan beliau. Tetapi ketika panas menyengat dan tidak ada sesuatu untuk berteduh, kami masuk ke rumah kami. Ternyata saat itulah Rasulullah SAW tiba sementara kami telah masuk ke dalam rumah. Orang pertama yang melihatnya saat itu adalah seorang laki-laki Yahudi. Ini kebetulan ada di atas pohon dan dia tahu, dia pun mengetahui dalam kitab Taurat akan ada Nabi yang hijrah. Dan tidak ada pada zaman itu yang mengaku Nabi kecuali Nabi SAW. Maka mereka pun orang Yahudi turut menunggu Nabi SAW, ingin melihat. Karena mereka belum melihat fisiknya. Mereka ingin mempertemukan dengan apa yang disebutkan ciri-ciri dalam Taurat. Karena orang-orang Ansar kepanasan pada saat itu, hari pertama mereka tunggu Nabi SAW belum datang, hari kedua belum datang, hari ketiga barulah Nabi SAW muncul. Gitu kan. Dan itu pada saat lagi panas sekali, sehingga mereka di siang hari masuk ke dalam rumahnya. Nah, orang Yahudi ini tetap ada di atas pohon. Maka ia melihat ya, apa yang telah kami perbuat, yakni kami menunggu kedatangan Rasulullah SAW, maka ia berteriak dengan keras-kerasnya, wahai Bani Ka'ilah. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan Bani Ka'ilah ini, Ka'ilah ini istilah kerudung wanita maknanya ya. Dan mereka membahasakan ini untuk menghina sebenarnya orang Madinah. Jadi kayak mengolok gitu. Mereka mengatakan, wahai Bani Ka'ilah, ini kakek kalian sudah datang. Makna kakek biasanya orang kalau kakeknya datang, kalau cucu gembira. Karena sudah lama menunggu Nabi SAW, sudah dua hari yang lalu dan ini hari ketiga. Maka orang Yahudi menggambarkan ini kakek kalian. Bisa makna yang lain, jid di sini adalah ini kesungguhan yang sudah kalian tunggu-tunggu. Lalu kami keluar menemui Rasulullah SAW yang sedang berteduh di bawah naungan sebuah pohon kurma dengan ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sebayah dengan beliau. Ya, karena antara Nabi SAW dengan Abu Bakar umurnya sama. Kebanyakan dari kami belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelum itu. Lalu orang-orang berdesakan mendekatinya dan mereka tidak mengenali mana beliau dan mana Abu Bakar. Nah, zaman dulu belum ada foto, tidak tahu dan segala macam. Maka orang-orang Madinah menggambarkan itu. Hingga naungan itu hilang dari Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berdiri dan menaungi beliau dengan selendangnya. Maka tahulah kami yang mana Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan riwayatnya dalam riwayat Bukhari. Menggambarkan tentang awal tibahnya Nabi SAW di Madinah. Jadi orang banyak belum kenal beliau. Atau beliau masuk bersama Abu Bakar. Maka sebagian mereka mengira ini adalah Rasulullah atau yang ini. Ya, sampai akhirnya pada saat Nabi SAW lagi jalan bersama dengan Abu Bakar, ada awan yang menaunginya. Kemudian setelah awan itu hilang, terlihatlah, tersingkaplah Nabi SAW bersama Abu Bakar. Dan pada saat itu, maksudnya kena terik panas matahari. Lalu Abu Bakar mengambil selendangnya lalu menutupi kepala Nabi SAW agar tidak kena panas. Di situlah mereka mengetahui ternyata ini Rasulullah SAW karena dihormati oleh Abu Bakar. Ibnu Ishaq juga menambahkan, lalu Rasulullah SAW singgah di rumah Kulthum bin Hind atau bin Hindm, saudara Bani Amr bin Auf, sebagaimana yang mereka telah sebutkan. Dan Anas bin Malik juga meriwayatkan kisah tentang kedatangan itu. Tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau singgah di daratan tinggi kota Madinah di sebuah perkampungan disebut dengan Bani Amr bin Auf. Lalu beliau tinggal di tempat mereka selama 14 malam. Kemudian mengutus utusan kepada Bani Najjar. Jadi waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, itu beliau langsung turun di situ di pinggiran Madinah yang sekarang ada Masjid Quba. Di sana ada dikenal dengan suku Amr bin Auf. Selama 14 hari di sana, beliau mengutus utusan kepada Bani Najjar. Lalu mereka datang dengan menghunus pedang. Seakan aku melihat Rasulullah SAW di atas tunggangannya. Sementara Abu Bakar memboncengnya dan halayak dari Bani Najjar berada di sekelilingnya. Hingga sampai di halaman milik Abu Ayyub. Jadi pada saat setelah 14 hari tiba di wilayah itu, barulah dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW mengutus utusan kepada Bani Najjar. Bani Najjar ini suku asli Madinah yang punya hubungan kekerabatan dengan ibu Nabi SAW, Aminah. Maka Nabi SAW memang punya dua jalur nasab, dari penduduk Mekah, ayahnya sendiri, dan dari penduduk Madinah, ibunya sendiri, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian datanglah utusan dari Bani Najjar untuk menyambut Nabi SAW dan ingin membawa Nabi ke dalam inti kota Madinah. Walaupun daerah Bani Amr bin Auf tadi masuk Madinah, tapi pintu gerbang Madinah bukan di situ, masih lebih dekat dengan Masjid Nabawi sekarang. Setelah Bani Najjar datang menghunus pedang sambil mendampingi Nabi SAW bersama Abu Bakar, maka pada saat itulah Nabi SAW masuk menuju ke Madinah. Dan setiap kali melewatin suku-suku, maka mereka berlumba-lumba untuk memegang tali kekangannya. Sampai beliau tiba di depan rumah Abu Ayyub. Beliau mempunyai kebiasaan, bila masuk waktu sholat, maka beliau sholat di mana saja, Nabi SAW maksudnya. Boleh saja sholat di tempat penambakan kambing. Kemudian beliau memerintahkan agar mendirikan masjid. Lalu beliau mengutus utusan menemui orang-orang Bani Najjar, lalu mereka pun datang. Beliau berkata, wahai Bani Najjar, sebutkan harga kebun kalian ini kepadaku. Mereka berkata, demi Allah tidak, kami tidak memiliki harganya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kami cuma mau pahala, tidak usah dibeli. Kalau anda mau ya Rasulullah, ambil saja. Anas bin Malik menyambung riwayat ini mengatakan, di tanah tersebut terdapat seperti yang aku katakan, di sana dulu ada bekas kuburan kaum musyrikin. Ada gubuk tua yang sudah roboh dan pohon kurma. Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, gubuk tua itu diratakan dengan tanah, dan pohon kurma itu ditebang. Lalu mereka menebang pohon kurma di arah kiblat masjid. Lalu mereka membangun dua sisi masjid dari dinding batu. Kemudian mereka mulai mengangkut batu besar seraya melantunkan rajaz atau puisi yang heroik. Sementara Rasulullah SAW bersama mereka, dan mereka mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah, fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, wal muhajirah. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum muhajirin dan ansar. Tepatnya pada hari Jumat, atas perintah Allah SWT, beliau menunggangi untanya dan kebetulan bertepatan dengan waktu sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Maka beliau melakukan sholat Jumat bersama mereka di masjid yang dibangun di pedalaman lembah itu. Saya kembalikan lagi histori ini. Jadi adalah ceritanya waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, beliau disambut di sana tetapi belum menentukan tempat tinggalnya. Dan pertama sekali Nabi SAW melakukan adalah memerintahkan untuk membangun Masjid Quba, sebagaimana sudah kita tahu. Setelah selesai, barulah beliau menuju ke masjid, lokasi Masjid Nabawi itu. Dan pada saat itu, sebelum pergi ke Masjid Nabawi, mereka Nabi SAW menemukan ada satu kebun di situ yang beliau minta dibeli. Kemudian beliau ratakan pohon kurmanya, beliau rubuhkan gubuk yang ada di situ, lalu membongkar kuburannya, lalu membangun Masjid Quba di atasnya. Kemudian beliau menaiki kendaranya lagi sementara mereka memegang tali kekan untanya. Seraya mereka berkata, kemarilah kepada pendukung yang banyak dan perbekalan serta senjata dan perlindungan. Artinya sekarang masih cerita baru sampai di Masjid Quba, sudah dibangun dari di pekebunan Bani Najjar tadi. Setelah itu beliau setelah bangun masjid, beliau pas hari Jumat, beliau sholat Jumat, baru sekarang mau menuju ke lokasi Masjid Nabawi. Dan waktu itu tanahnya masih tanah kosong tentunya, Masjid Nabawi, dan berada pas di sebelah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Setiap kali, kata beliau, sekalipun orang-orang Ansar tidak memiliki banyak kekayaan, namun masing-masing dari mereka sangat berharap agar Rasulullah SAW singgah di rumahnya. Dan tidaklah beliau melewati rumah demi rumah milik para sahabat Ansar, melainkan mereka memegang tali kekang unta beliau SAW sambil mengatakan, kemarilah menuju pendukung yang banyak, perbekalan, senjata dan perlindungan. Sementara beliau selalu berkata kepada mereka, jangan halangi jalannya unta ini, sebab ia mendapatkan perintah, maksudnya perintah wahyu. Nanti unta ini akan berhenti sendiri di tempat yang memang Allah sudah tentukan. Dan unta tersebut terus berjalan hingga sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Lalu duduk, beliau tidak turun darinya hingga unta itu bangun lagi dan berjalan sedikit. Kemudian menoleh, lalu kembali ke lokasi yang pertama. Lalu duduk di tempat semula, lalu beliau SAW turun darinya. Itu adalah di perkampungan Bani Najjar. Tadi suku Najjar yang kebetulan memang itu adalah punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Paman-paman beliau dari pihak ibunya. Dan itu terjadi berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau memang sangat menginginkan singgah di rumah para pamannya itu untuk menghormati mereka. Lalu orang-orang mulai menawarkan kepada beliau agar singgah di rumah mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari yang kebetulan ada di sebelah tanah tadi yang Nabi untanya duduk, ya, itu tiba-tiba datang dan langsung menuntun tali kekangan unta Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal sebenarnya sebelumnya banyak orang yang menarik tali kekangan itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'ha fa'innaha ma'mura. Tinggalkan unta ini, jangan tarik karena dia punya perintah. Gitu. Jangan diganggu dah ini. Gitu. Tapi pada waktu Abu Ayyub pegang, ya, ternyata wahyu berkata berbeda. Ya, tidak seperti umumnya yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mar'u marahlihi. Seseorang yang sedang pegang tungganganku ini sekarang, dialah pemiliknya. Maka dengan itu, ya, datanglah Asad bin Zurarah, kemudian ia mengambil kembali atau kendali tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengurus unta itu. Maksudnya Asad bin Zurarah setelah membiarkan melihat Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi pilih sampai Nabi diparkir untanya di depan rumah Abu Ayyub lalu turun, maka Asad bin Zurarah lalu mengurus unta tersebut. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, Anas mengatakan juga, Nabi SAW berkata, mana rumah keluarga kami yang paling dekat? Maka Abu Ayyub menjawab, rumahku wahai Rasulullah, ini adalah rumahku dan ini adalah pintuku. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian siapkanlah untuk kami tempat tidur siang. Abu Ayyub berkata kepadanya, berdirilah kalian berdua atas keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, riwayat yang panjang tadi kita baca itu, awal kisah tokoh kita ini, bagaimana dia dipilih rumahnya oleh Nabi SAW untuk tinggal pertama kali pada saat akan membangun Masjid Nabawi, dan ini juga sesuai dengan wahyu. Jadi bukan hanya sekedar Nabi SAW menunjuknya, tapi memang dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan tersendiri tentunya. Kemudian juga penulis masih membicarakan tentang masalah rumah ini, ya, yang dituruni oleh Nabi SAW, karena bukan dalam keseharian Nabi datang mampir biasa, itu pun sudah punya kemuliaan. Tapi di awal hijrah dan ditinggali oleh Nabi SAW sampai Masjid Nabawi dibangun, maka itu sebuah kemuliaan tersendiri. Kata beliau, sungguh sebaik-baik rumah. Ada subjudulnya seperti itu. Bila mana rumah Al-Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi merupakan cikal bakal dakwah Islam di Mekah Al-Mukarramah atau di Mekah Al-Mukarramah, maka rumah kesatria kita ini dalam lembaran ini merupakan rumah di mana angin keimanan bergerak darinya di Madinah Al-Munawwarah. Maka sungguh ia adalah sebaik-baik rumah dan sebaik-baik penghuninya. Oleh karena itu, dia adalah orang yang mendapatkan kehormatan wahyu, dan dia termasuk orang yang memang ditokohkan dasarnya di kalangan orang-orang Madinah, dan dia termasuk sahabat Nabi yang dikenal Al-Badri atau nanti akan ikut dalam perang Badr, yang sudah kita tahu tentu orang-orang ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pernah kita jelaskan masalah itu. As-Subki pernah berkata, Imam As-Subki pernah menggambarkan ucapannya tentang pujian kepada Abu Ayyub. Dia mengatakan, engkau menyinggahi kaum yang paling beruntung nasibnya, sebab engkau wahai Rasulullah, maksudnya yang beruntung dalam hal ketinggian dan watak. Alangkah terhormatnya Bani An-Najjar, mereka menarik ujung-ujung jubah ketinggian yang mulia. Sesungguhnya singgahnya Rasulullah SAW di rumah Abu Ayyub adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu tidak ada sama sekali rekayasa, karena waktu semua orang menarik-narik tali kekangan Nabi SAW ditolak oleh Nabi kecuali Abu Ayyub Al-Ansari. Kita mulai masuk lebih dalam pada saat Nabi SAW sudah menjadi tamu di rumah beliau. Dan ini menjadi sebuah pelajaran tersendiri. Waktu Abu Ayyub Al-Ansari melihat Nabi SAW masuk rumahnya, maka penulis juga memiliki kata-kata yang bagus sini. Dia mengatakan, biarkan kita mendengarkan langsung Abu Ayyub menggambarkan bagaimana dia melayani Nabi Alaihissalam. Diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW singgah di rumahku, beliau berada di bagian bawah, sedangkan aku dan Ummu Ayyub berada di bagian atas. Kebetulan rumahnya dua lantai. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, sungguhnya aku tidak suka dan merasa tidak nyaman berada di atasmu, sementara engkau di bawahku. Maka berdirilah, lalu naiklah ke bagian atas, sementara kami akan turun pindah ke bawah. Ini tanda keimanan dari Abu Ayyub di awal pertama ketemu dengan Nabi Alaihissalam. Padahal memang Nabi yang minta untuk tinggal di lantai pertama. Abu Ayyub di atas, tapi begitu dia naik ke atas, dia bisikin istrinya, wahai Ummu Ayyub, bagaimana bisa kita lulalalang di lantai dua, sementara di bawah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ingin ada sebutir debu pun yang menyentuh kepala anda dari pijakan kaki kami. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Ayyub, sungguhnya yang lebih nyaman bagi kami dan juga bagi orang-orang yang mengunjungi kami, karena Nabi tahu akan banyak tamunya Alaihissalam, apabila kami berada di lantai bawah. Dan sampai sini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya dalam kitab Al-Fitan. Dan juga dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW singgah di Madinah, beliau singgah di rumah Abu Ayyub, lalu Nabi SAW tidur di bagian bawah sedangkan Abu Ayyub di bagian atas. Suatu malam Abu Ayyub terbangun lalu berkata kepada istrinya, kita berjalan di atas kepala Rasulullah SAW. Maka ia berpindah dan tidur di bagian samping rumah. Jadi misalnya ini tempat ranjang, Nabi di bawah berpapasan satu urutan kamar sama kamar. Maka karena takutnya tidur di atas Nabi SAW, maka Abu Ayyub mengajak istrinya tidur di pinggiran kamar itu. Tatkala di pagi hari, ia menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, bagian bawah lebih nyaman bagi kami. Abu Ayyub mengatakan, aku tidak akan naik ke atas atap di mana engkau berada di bawahnya, wahai Rasulullah. Setelah itu Abu Ayyub pun pindah ke bawah, sementara Nabi SAW pindah ke bagian atas. Dalam riwayat yang lain, Abu Ruham meriwayatkan bahwasanya Abu Ayyub juga menceritakan kepadanya, seorang tabi'in bercerita, Abu Ayyub menceritakan kepadanya, Rasulullah SAW tidur di bagian bawah rumah kami, sedangkan aku di dalam kamar. Lalu tumpahlah air di kamar, maka aku dan Ummu Ayyub mengambil kain rumbai-rumbai untuk mengelap, mengikuti arah jatuhnya air. Aku turun, terai berkata, wahai Rasulullah, aku tidak selayaknya kami berada di atasmu, pindahlah ke kamar. Lalu ia menyuruh membawa barang-barangnya, maka dipindahkanlah barang-barang beliau Alaihissalam yang hanya sedikit. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, engkau biasa dikirimi makanan, aku melihatmu makan. Bila aku melihat bekas jari-jarimu pada makanan, maka aku letakkan tanganku di situ, yakni mencari keberkahan Nabi Alaihissalam. Ya, jadi ini beberapa sekelumit cerita awal waktu Abu Ayyub tinggal atau Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat lain yang menggabungkan semuanya berbunyi begini. Kata Abu Ayyub, Nabi SAW turun di rumahku, kemudian aku pun menawarkan Nabi untuk tinggal, maka beliau memilih lantai bawah. Setelah aku mau tidur di malam hari di ke atas, aku merasa terganggu. Kenapa Nabi SAW di bawah? Aku mengatakan kepada Ummu Ayyub, kita salah ini, harusnya kita pindah. Setelah dibahasakan itu, dan mereka melapor kepada Nabi SAW, Nabi menolak awalnya. Tapi setelah 3 hari atau 4 hari kejadian Nabi SAW tinggal di rumah, ternyata tumpah air kendi air yang biasa diminum oleh Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Dan di situ sebenarnya kasusnya musim dingin dan mereka punya selimut cuma satu. Dan mereka khawatir karena zaman dulu lantai itu tidak pakai keramik dan atau granit kayak kita sekarang, maka pakai tanah. Kalau ada tumpah air bisa bocor sampai netes ke bawah. Karena khawatir kena Nabi SAW, maka mereka semalam suntuk tidak tidur. Lalu mereka sibuk mengambil selimutnya untuk mengeringkan tanah air yang ada di tanah itu, gitu, atau yang di lantai itu. Besok paginya baru melaporkan kepada Nabi Alaihissalam. Kurang lebih Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub 7 bulan. Di mana selama itu beliau mendapatkan pelayanan dari Abu Ayyub secara langsung hingga selesai pembangunan Masjid Nabawi di tempat di mana unta beliau duduk awalnya. Dan itu kebetulan tanah 2 orang anak yatim yang Nabi SAW beli tanah itu. Walaupun walinya tanah itu atau wali kedua anak yatim ini menghadiahkan. Kata Nabi SAW tidak. Beliau pun membeli, jadi tanah itu betul-betul murni milik Nabi Alaihissalam. Dan Pada saat itu juga Nabi SAW selain membangun Masjid Nabawi, juga beliau membangun bilik-bilik atau bangunan-bangunan yang melengket di Masjid Nabawi, rumah-rumah para ummahatil mu'minin. Dan Abu Ayyub menjadi tetangga Nabi SAW setelah pembangunan masjid itu, karena memang rumah Abu Ayyub pas di sebelah masjid. Abu Ayyub senantiasa menjadi bagian dari kalangan kehormatan Ansar karena keikhlasannya, dan juga dia terus saja menyiapkan makan setiap hari. Walaupun Nabi SAW sudah pindah di rumah sendiri, punya masjid sendiri, tetap saja Abu Ayyub menyiapkan makanan sampai menunggu Nabi SAW sudah tidak datang, ya, atau memang Nabi SAW tidak membutuhkannya, baru beliau memakan dengan keluarganya. Salah satu riwayat yang dikenal bahwasanya Abu Ayyub radhiyallahu anhu suka sekali menyiapkan makanan buat Nabi SAW, dan ini juga bab tersendiri, masalah sukanya terhadap tamu. Tapi yang secara khusus ini Nabi SAW. Ada sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, Abu Bakar pernah keluar keluar ke masjid di hari yang sangat panas. Lalu Umar melihatnya seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah di saat seperti ini? Siang bolong lagi panas-panas." Maka ia menjawab, "Tidak ada yang membuatku keluar selain aku sangat lapar," kata Abu Bakar. Umar lalu berkata, "Demi Allah, demikian juga aku. Tidak ada yang menyebabkanku keluar selain itu. Aku pun keluar ini karena lapar, sama dengan kamu." Ketika mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Dan beliau bertanya, "Apa yang membawa kalian berdua keluar di siang bolong seperti ini?" Maka keduanya menjawab, Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma, "Tidak ada yang mengeluarkan kami selain rasa lapar perut kami." Maka beliau menjawab, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, begitu pula aku. Tidak ada yang menyebabkanku keluar di siang ini kecuali hal itu. Ikutlah bersamaku." Jadi Nabi SAW pun keluar di siang hari karena kelaparan pada saat itu. Lalu ketiganya pergi. Lalu Nabi SAW mendatangi rumah Abu Ayyub al-Ansari. Karena itu yang paling dekat dengan masjid, dan Nabi tentu memilihnya sesuai dengan maksud dan tujuan wahyu tentunya. Abu Ayyub radhiyallahu anhu biasa menyimpan makanan setiap hari untuk Rasulullah SAW. Bila beliau terlambat dan tidak sempat datang, ia memberikannya kepada keluarganya. Jadi selalu disiapkan dulu untuk Nabi SAW. Kalau Nabi makan, ya sudah. Kalau Nabi sisanya buat keluar dia sama keluarganya. Kalau Nabi tidak makan, barulah dia bagi kepada keluarganya. Tak kala mereka tiba di pintu, Ummu Ayyub keluar menemui mereka. Maksudnya Nabi SAW, Abu Bakar sama Umar. Lalu berkata, "Selamat datang kepada Nabi Allah dan juga orang yang bersamanya." Lalu Nabi SAW berkata kepada Ummu Ayyub, "Mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang saat itu tengah berada di kebun kurma miliknya yang tidak jauh dari rumahnya, sempat mendengar suara Nabi SAW. Lalu ia segera menyongsong dengan cepat seraya berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian ia langsung mengatakan, "Wahai Nabi Allah, ini bukanlah waktu yang biasa Anda keluar dan datang. Siang bolong begini Nabi tidak pernah keluar, biasanya beristirahat. Jadi dikenal dengan waktu kailula. Di siang hari itu biasa Nabi SAW gunakan untuk istirahat." Beliau SAW berkata, "Kamu benar wahai Abu Ayyub." Kemudian Abu Ayyub pergi ke pohon kurmanya, lalu menebang satu tandan darinya yang berisi kurma. Isinya ada dua jenis kurma, rutab, kurma yang baru matang, dan ada busur, kurma yang belum matang benar atau masih mengkal. Nah, biasanya di tangkai kurma itu, satu tangkai kurma itu tidak semuanya matang secara bersamaan. Biasanya ada yang sudah matang, ada yang belum. Umumlah di tangkai-tangkai buah biasa begitu ya. Ada waktu di mana juga dia matang semuanya. Tapi biasanya kalau sudah matang semua, ada yang lebih membusuk karena sudah terlalu matang. Maka Abu Ayyub, orang-orang Arab di sana zaman dulu, mereka kalau mau ngambil, mereka petik kurma-kurmanya itu satu persatu, yang sudah matang aja diturunin, yang masih mentah, mengkal nggak diturunin. Tapi untuk menghormati Nabi SAW, Abu Ayyub datang, kemudian langsung memotong satu tandan, artinya sama semua ya, dipotong semuanya, sehingga memang dari situ tidak akan keluar lagi kurma gitu. Diambillah semuanya, walaupun kurma masih yang sudah matang ataupun yang masih muda. Lalu Nabi SAW berkata, "Aku tidak ingin engkau menebang seperti ini." Artinya karena dari batang yang sudah dipotong itu, tangkai itu tidak akan keluar lagi kurma. Karena ditebang langsung dari intinya gitu. "Tidak akan kau petik saja kurmanya," kata Nabi SAW. Maka Abu Ayyub menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ingin Anda memakan kurmanya, baik itu rutab ataupun busurnya." Maksudnya langsung petik dari tangkainya. "Saya tidak tahu Anda suka yang matang atau yang masih mengkal. Dua-duanya saya bawa lebih baik. Dan aku juga akan menyembelih kambing untuk Anda." Maka beliau pun SAW berkata, "Jika engkau menyembelih, maka jangan yang sedang menyusui." Ini semua pembicaraan antara Nabi SAW dengan sahabat, tapi keluar hukum-hukum syar'i ya. Hukum syar'i misalnya, masalah menghormati tamu, bagaimana para sahabat menghormati Nabi alaihissalam, kemudian sunnah mengkonsumsi kurma, baik itu yang sudah matang ataupun belum matang, mengkal, semua itu manfaatnya sangat baik buat kesehatan ya. Ya, sebagaimana ada satu dokter yang saya sempat lihat cuplikannya, kalau tidak salah namanya Abdul Daim dari Mesir, dia mengadakan penelitian antara hukum dalil-dalil syar'i dengan penemuan teknologi sekarang. Jadi ada teknologi sekarang, ditemukan teknologi sekarang, ternyata satu butir kurma itu sudah cukup untuk memenuhi 6% dari kebutuhan konsumsian kita. Berarti kalau hadis Nabi yang berkata, siapa yang makan ajwa Madinah di pagi hari 7 butir, itu berarti dia tidak akan kena sihir dan racun. Kata beliau ada penelitian ilmiahnya itu. Berarti memang sebenarnya kalau konsumsi 7 butir kurma di pagi hari, itu berarti sudah 42% dari kebutuhan pokok pak badan kita sudah terpenuhi. Artinya kalau kita makan ya kurang lebih 15 atau 17 butir kurma sehari, semua kebutuhan kita sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya 40% lebih, maka tubuh akan selamat dari racun. Ya, secara otomatis, karena antibodi kita akan kuat. Nah, Nabi SAW di sini memang konsumsi kurma, dan ini tidak mungkin makan begitu saja. Pasti Nabi SAW memakan yang halal, dan ini sesuai dengan petunjuk wahyu. Dan kurma boleh dikonsumsi keduanya, baik itu sudah matang ataupun masih belum matang, mengkal biasanya ya. Hanya mungkin satu keadaan saja yang kurma yang belum dimakan itu kalau masih warna hijau. Tapi kalau kuning, merah, ya biasa dikenal dengan kurma-kurma balah ya, yang masih mengkal, kemudian yang sudah matang semuanya ada manfaatnya. Begitu juga dengan Nabi SAW gemar makan daging kambing. Sebagaimana juga dari riwayat ini, Nabi SAW ditawarkan untuk disembelihkan kambing. Beliau tidak minta unta misalnya, gitu kan. Ini juga berarti ada sebuah hukum tersendiri. Ya. Kenapa kambing ini yang digantikan Ismail AS pada saat tidak jadi disembelih. Dalam syariat juga Idul Adha, kenapa kita dianjurkan untuk mendahulukan kambing, karena Nabi SAW mendahulukan kambing. Begitu juga beliau sangat gemar makan kambing, dan sahabat Abu Ayyub sini melayani beliau dengan kambing itu. Lalu Abu Ayyub mengambil kambing muda, kemudian menyembelihnya, setelah itu berkata pada istrinya, buatlah adonan roti untuk kami, karena engkau adalah orang yang paling mahir dalam membuat roti tersebut. Ini juga hukum tersendiri, bagaimana seorang suami seharusnya memuji istrinya. Ya kalau memang masak segala macam dan mengatakan kalau memang itu makanan baik, ya sudah, berarti dipuji. Di sini untuk membuat motivasi buat istrinya Ummu Ayyub, dia mengatakan buatkan roti buat kami karena kau adalah orang yang paling mahir membuat itu. Ya. Kemudian ia mengambil separuh daging kambing muda itu untuk dimasak, lalu mengambil yang separuh lagi untuk dipanggang. Dan Nabi SAW tidak menegur dalam masalah itu. Berarti semua ini berhubungan dengan masalah kebutuhan kita kalau konsumsi, bisa dipanggang, bisa dimasak dengan kuah, gitu kan? Keduanya berarti makan oleh Nabi alaihissalam. Tatkala makanan sudah matang dan disajikan di hadapan Nabi SAW dan kedua sahabatnya, Rasulullah SAW mengambil sepotong kambing muda, dicuil, ditaruh di dalam roti, dan waktu itu dihidangkan dengan roti gandum. Kemudian ia berkata, wahai Abu Ayyub, Nabi SAW bilang kepada Abu Ayyub, bergegaslah membawa potongan ini kepada Fatimah, anak beliau radhiyallahu anha, sebab ia belum makan seperti ini sejak beberapa hari yang lalu. Dan ini juga hukum syar'i tersendiri. Bagaimana seorang ayah atau orang tua mengingat anaknya walaupun Fatimah sudah menikah. Ini, tetapi di sini tetap saja Nabi alaihissalam mengingatkan kita bahwasanya anak-anak itu tetap bisa dibagikan makanan, diberikan makanan, diingat. Tatkala mereka sudah makan dan kenyang, keluarlah sebuah statement Nabi SAW tentang pentingnya bersyukur terhadap nikmat. Dan Nabi SAW mengatakan khubsun, roti gandum, walahmun, dan daging kambing seperti ini, wabusrun watamr, kurma yang masih muda dan kurma yang sudah matang, ya, warutab, ya, busur yang setengah matang, tamr, kurma yang sudah mulai mendekati matang, dan rutab, kurma yang sangat matang, yang sampai lembut sekali. Wadama'at aynah, kemudian air mata Nabi SAW menetes setelah melihat semua itu, pada saat kenyang, nikmat Allah begitu besar, thumma qal, kemudian beliau bersabda, inna hadha huwa an-na'imul ladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah. Sesungguhnya ini adalah nikmat-nikmat Allah yang pasti kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Artinya, di sini hukum syari'i tersendiri, kalau kita habis makan, habis minum, bahkan sebelumnya, Pada saat kita masih lihat makanan itu dihidangkan di depan mata kita, kita harus peka melihat, ternyata Allah lah yang telah memudahkan tangan orang ini membuat, Allah lah yang telah memudahkan kita bisa menjangkau tempat itu sehingga kita bisa mengkonsumsinya, Allah yang memudahkan kita rasakan kenikmatannya, baik bau sedapnya ataupun nikmatnya di lidah, dan seterusnya. Ini semua nikmat-nikmat Allah yang sangat besar, ya Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menunjukkan sebuah hukum syar'i yang berbeda lagi setelah itu, adalah membalas kebaikan orang, ya, setelah orang itu berbuat baik. Maka Nabi SAW tahu menilai kebaikan ini. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Ayyub? Wahai Abu Ayyub, datanglah kepada kami besok hari, agar kami bisa membalas kebaikanmu ini. Kebetulan Abu Ayyub waktu itu dalam riwayat dikatakan tidak mendengarnya, maka Umar mengingatkan, wahai Abu Ayyub, Rasulullah SAW memanggilmu esok hari, dan dia ingin membalasmu. Maka Abu Ayyub mengatakan, kami pasti dengan senang hati mendatangimu, ya Rasulullah. Keesokan harinya, Abu Ayyub pun datang menghadap Nabi SAW dan Nabi memberikan kepadanya budak perempuan kecil. Dan berkata, yang biasa melayani Nabi SAW, dan berkata kepada Abu Ayyub, berbaik-baiklah padanya, wahai Abu Ayyub, sebab kami tidak pernah melihat darinya selain yang baik-baik selama ia berada di sisi kami. Jadi budak wanita, entah dari mana ini, apakah Nabi SAW membelinya atau orang memberikan, yang jelas selalu melayani Nabi SAW. Maka pada saat itu diberikanlah kepada Abu Ayyub sebagai balasan. Tentu seekor kambing dengan kurma yang dihidangkan oleh Abu Ayyub tidak seimbang dengan pemberian Nabi SAW. Tapi ini termasuk bagian dari hukum syariat kita. Kalau orang berbuat baik, kita balas yang sama, ya, yang serupa atau lebih. Tidak ada bahasa membalas dengan lebih sedikit, kecuali kita tidak mampu. Jadi memang itu bagian daripada syariat. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang berbuat baik pada kalian, balaslah yang setimpal atau lebih. Kalau dia betul-betul tidak menemukan, maka dia mendoakan sampai dia merasa telah membalas jasa kebaikan orang itu. Ya. Ada orang, subhanallah, kalaupun diberi sesuatu, seperti orang melemparkan garam di lautan. Tidak ada nilainya, selalu merasa kurang. Bahkan tidak dianggap sebagai sebuah pemberian. Ya, para istri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suami juga begitu. Para anak-anak, para sahabat yang sudah diberikan oleh pasangannya, oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh teman-temannya, maka dia harus bisa menilai kebaikan itu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking inginnya menilai kebaikan orang, dia mengatakan, kalau ada orang mengingatkan satu aibku, satu kekuranganku, aku akan mengenang kebaikan itu seumur hidupku. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, saya akan siap berkhidmah seumur hidupku bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu kalimat. Artinya, mengingatkan kepadaku, ini Ali salah, ini Ali kau sekedar ini. Maka aku akan mengenang kebaikan itu sampai aku siap berkhidmah untuknya seumur hidupku. Abu Ayyub radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya lalu membawa budak perempuan itu. Lalu Ummu Ayyub bertanya, ini milik siapa wahai Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub, ini milik kita, karena Rasulullah SAW telah menghadiahkan kepada kita. Ummu Ayyub berkata lagi, alangkah agungnya si pemberi. Betul, luar biasa balasannya Nabi ini. Kita cuma kasih kemarin makan seperti itu, tapi Nabi balasnya dengan sosok budak yang bisa melayani kita seperti ini. Dan alangkah mulianya pemberiannya. Karena kebetulan yang dikasih anak perempuan, anak perempuan ini baik, santun, gitu kan. Nah, dalam beberapa atsar disebutkan belum balik perempuan, anak perempuan ini, ya. Maka Abu Ayyub berkata, beliau telah berpesan kepada kita wahai Ummu Ayyub agar memperlakukannya dengan baik. Dan ini hukum syar'i tersendiri, berbuat baik kepada para budak, ya. Itu ada hukum yang lain, berbuat baik kepada para pembantu. Ini beda sama budak, tapi dua-duanya harus tetap berbuat baik. Karena kadang-kadang Nabi SAW menggunakan istilah hamba sahaya, bagi hamba sahaya, ada juga bagi pembantu Nabi SAW menggunakan istilah pembantu. Tapi dua-duanya disuruh berbuat baik sama mereka. Ummu Ayyub lalu bertanya, apa yang harus kita perbuat terhadapnya hingga kita bisa melaksanakan pesan beliau, berbuat baik sama dia? Maka Abu Ayyub menjawab, demi Allah, aku tidak menemukan yang lebih baik daripada memerdekakannya. Itu yang terbaik. Maka Ummu Ayyub mengatakan, pendapatmu benar, engkau telah diberi taufik, kemudian ia membebaskannya. Ya mungkin sebagian wanita lain, kalau dia dapat pembantu seperti ini, misalnya itu budak yang bisa dipekerjakan segala macam, mungkin dia pikir lebih baik meringankan beban dia. Tapi karena iman kedua suami istri ini, akhirnya mereka mendahulukan untuk membebaskan budak itu sebagai pelaksanaan sunnah Nabi atau perintah Nabi SAW agar berbuat baik padanya. Abu Ayyub ini radhiyallahu anhu dimuliakan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan dia tentu kalau kisah masuk Islamnya, dia masuk Islam pada saat diutusnya atau pada saat datangnya utusan dari Madinah. Dan beliau termasuk orang yang datang di Baiat Aqabah yang kedua di Mekah. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam dan akhirnya beliau sudah menunggu Nabi SAW di Madinah. Dan orang yang menjadi penyebab dia masuk Islam adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW nanti setelah hijrah ke Madinah mempersaudarakan keduanya sebagaimana disaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Ubadah dan seterusnya. Sahabat-sahabat banyak sekali memuliakan Abu Ayyub pada saat mereka mendengar bagaimana Nabi SAW dimuliakan oleh beliau. Di antara riwayat yang menyebutkan masalah itu disebutkan Ibnu Abbas menukil kisah atau riwayat Abu Ayyub pernah menjadi wali kota Basra di masa Ali. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, maka Ali menghormatinya dengan memilih Abu Ayyub sebagai wali kota di kota Basra. Karena kedudukan dia di mata para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, karena dia termasuk orang yang memuliakan Nabi SAW. Abu Ayyub pernah berkunjung kepada Ali dan kemudian amat bersungguh-sungguh dalam memuliakannya, maksudnya Ali. Ali berkata kepadanya, aku akan membalasmu atas kesediaanmu menjamu Rasulullah SAW. Seakan-akan Ali bilang kepada Abu Ayyub, ingat gak dulu kau siapin Nabi di siang hari bolong lagi lapar. Kamu sampai potongin kurma, kamu sampai sembelihin kambing gitu. Kamu masih ingat itu? Kata Abu Ayyub, iya. Aku akan sungguh-sungguh membalas kebaikanmu itu. Sekarang ini, di zaman saya jadi khalifah maksudnya. Lalu ia memberikan kepadanya semua apa yang ada di rumahnya. Dan yang nilainya mencapai 40 ribu dinar. Ya. Artinya semua di rumah Ali apapun yang ada, semuanya dikeluarkan kasih ke Abu Ayyub sebagai balasan atas kebaikan beliau dulu. Jadi subhanallah, Allah membalas ikram dan kemuliaan ini, yang memuliakan tamu ini sampai setelah ya, Nabi SAW meninggal. Begitu pula disebutkan Abu Ayyub datang atau pernah mendatangi Ibnu Abbas di kota Basra, maka Ibnu Abbas mengosongkan rumahnya untuk mempersilahkan Abu Ayyub singgah di dalamnya. Ia mengatakan, sungguh aku akan melakukan terhadapmu seperti yang pernah kau lakukan terhadap Rasulullah SAW. Lalu kata Ibnu Abbas, berapa utang yang menjadi tanggunganmu? Ada utangmu enggak Abu Ayyub? Maka ia menjawab, ada 20 ribu. Maka ia pun memberikan 40 ribu, Ibnu Abbas memberikan 40 ribu, jadi dilunasi utangnya 20 ribu, lalu ditambah lagi 20 ribu lebihnya, dan 20 budak serta peralatan rumah-rumah. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang sahih tentunya. Abu Ayyub al-Ansari ini terkenal juga sangat zuhud di dunia, teman-teman sekalian. Sangat zuhud di dunia. Dan selalu menginginkan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salim mengumandangkan, menyampaikan, Salim ini adalah anaknya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aku naik pelaminan, pernah menikah suatu waktu. Lalu ayahku mengundang orang-orang, Ibnu Umar mengundang. Termasuk Abu Ayyub, mereka memberi tirai pada rumahku dengan dua kain penutup dinding berwarna hijau. Lalu datanglah Abu Ayyub sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia melihat, ternyata rumah diberi tirai. Ia berkata, wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kamu memberi tirai pada dinding, ya. Maksudnya dinding gak perlu dipasangkan tirai, kenapa harus pasang tirai lagi, mubazir gitu. Ya. Ayahku dengan rasa malu menjawab, kaum wanita telah mengalahkan kemauan kami, wahai Abu Ayyub, maksudnya itu karena inginan istri dan wanita-wanita ada di rumah ini. Ia berkata, orang yang engkau takut kaum wanita mengalahkannya, maka aku tidak takut mereka mengalahkanmu. Artinya kalau kau takut wanita, karena wanita akhirnya kau lakukan ini, padahal ini kelihatannya mubazir, tembok ditutupi dengan tirai lagi yang bagus, akhirnya jadi mahal mubazir. Maka aku tidak perlu khawatir, aku bisa membuatmu mengalahkan mereka dalam pendapat ini. Aku tidak sudi masuk ke rumah kalian dan tidak akan makan makanan kalian sampai ini dikeluarkan. Dan kemudian juga akhirnya Abdullah menurunkan kain tersebut dan digantikan atau diturunkan, lalu kemudian Abu Ayyub pun menjadi tamu di rumah itu. Dalam arti kata di sini memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat. Karena menurut Abu Ayyub al-Ansari, dinding kalau sudah ada radhiyallahu anhu tidak perlu lagi dipasangkan tirai, hanya untuk mubazir, memperindah. Padahal sebenarnya boleh saja dari sisi syar'i, ya. Tapi Abu Ayyub karena kezuhudannya menganggap ini terlalu mubazir, untuk apa? Tidak ada gunanya. Kalau kau tetap membiarkan itu Abdullah, saya tidak akan ikut makan bersamamu. Dan Abu Ayyub al-Ansari terkenal orang yang tidak pernah takut dalam celaan berhubungan dengan masalah apapun yang dia nasihati. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab. Ia berkata, Abu Ayyub pernah berselisih dengan Marwan. Lalu Marwan berkata kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan ini? Ia menjawab, Inni ra'aitu Rasulullah SAW yusalli salawati fa in wafaqtahu wafaqnak wa in khalaftahu khalafnak. Jadi beliau betul-betul berpegang pada sunnah Nabi SAW. Rupanya Marwan ibn Hakam, ini salah satu ya, khalifah pada saat itu, dia punya satu perbuatan yang dianggap keliru. Ya, yang dianggap keliru. Maaf, ini Marwan pada saat itu menjadi seorang gubernur. Dan ada sesuatu yang salah dia lakukan. Maka Abu Ayyub marah sama dia. Enggak boleh kamu lakukan ini. Karena ini salah, enggak boleh. Maka Marwan mengatakan, kenapa kau lakukan itu Abu Ayyub? Dia bilang, dalam perkataan beliau, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melakukan sholat. Jika engkau melakukan hal yang sesuai dengan beliau, maka kami akan sepakat denganmu. Dan bila engkau menyelisihinya, maka kami akan menyelisihimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dan disahihkan tentunya oleh At-Tabarani. Juga dalam riwayat lain dijelaskan tentang masalah Abu Ayyub pernah serius menunjukkan kepada para sahabat Nabi yang lain pentingnya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini terutama apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW walaupun perjalanan jauh tetap ditempuh. Salah satu kisah berhubungan dengan masalah itu adalah Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mekah. Ini juga termasuk muridnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata, Abu Ayyub berangkat menemui Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir sahabat Nabi, tinggal di Mesir pada saat itu, yang berada di Mesir, untuk bertanya tentang satu buah hadis yang pernah didengarnya dari Rasulullah SAW. Tatkala tiba di Mesir, ia mendatangi rumah Maslamah bin Mukhallad al-Ansari yang tidak lain adalah gubernur Mesir pada saat itu. Sang gubernur diberitahu tentang kedatangan Abu Ayyub, lalu ia segera bergegas menemuinya, lalu memeluknya seraya berkata, apa yang membawamu datang ke sini, hai Abu Ayyub? Dari Madinah jauh-jauh pergi ke Mesir, ada sesuatu? Ia menjawab, satu buah hadis yang pernah aku dengarkan dari Rasulullah SAW. Tidak tersisa seorang pun yang mendengarkannya selain aku dengan Uqbah bin Amir. Sekarang aku mau memastikan hadis itu lagi. Karena semua sahabat yang hadir waktu Nabi sampaikan sudah tidak ada, meninggal semua. Tinggal saya sama berdua sama orang ini. Karena itu tolong utus orang untuk menunjukkanku ke rumahnya. Lalu Maslamah mengutus orang yang menunjukkannya ke rumah Uqbah bin Amir. Sementara Uqbah diberitahu tentang kedatangannya, maka ia pun bergegas menyambut Abu Ayyub. Lalu ia memeluknya seraya berkata, apa yang membawamu datang kemari jauh-jauh wahai Abu Ayyub? Ia menjawab, satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Tidak tersisa orang yang mendengarkannya selain aku dan kamu. Dalam masalah menutup aib kaum muslimin. Lalu Uqbah mengatakan, benar. Memang Uqbah pun tahu bin Amir radhiyallahu anhu kalau tidak ada lagi orang yang hidup yang mendengarkan waktu di dalam majlis Nabi kecuali dia sama Abu Ayyub, yang lain sudah meninggal semua. Maka aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Ayyub, man satara mu'minan fid dunya ala kharbatin satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Maka berkatalah Abu Ayyub kepadanya, ya. Maksudnya, maaf, tadi Uqbah bin Amir yang mengatakan, iya, hadis mungkin yang kau maksudkan adalah hadis ini. Kata Abu Ayyub, benar. Kemudian Abu Ayyub menuju kendaraannya, lalu menaiki untanya kembali untuk kembali ke Madinah. Jauh-jauh ke Mesir, hari itu pun tidak sempat nginap di Mesir, hanya dengarkan saja, memastikan hadis itu ada, dan dia minta Uqbah agar mengajarkan hadis itu, tapi setelah memastikan, kemudian dia pulang langsung. Dan hadiah dari Maslam bin Mukhallad tidak sempat diberikan kepadanya kecuali di anjang-anjang Mesir saja atau di perbatasan Mesir. Dan ini tentu disebutkan hadisnya atau riwayatnya dengan sanad hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentunya, dan juga Al-Khatib Baghdadi menyebutkan riwayat ini. Abu Ayyub Al-Ansari memiliki sikap-sikap agung yang dinukil oleh ahli sejarah, terutama berhubungan dengan masalah kisah ifk. Dan inilah sebab turunnya ayat kepada beliau, surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 12. Jadi kisahnya pada saat itu, teman-teman sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan istrinya Ummu Ayyub, pada saat terjadi kisah ifk, dan kita tahu semua kisah ifk, kisah tentang fitnah yang disebarkan tentang Aisyah radhiyallahu anha yang berzina dengan Safwan. Kisah peperangan waktu Nabi SAW pulang dari Bani Mustaliq, kemudian Nabi SAW pada saat itu diikuti, atau ada yang ikut di situ namanya Ubaidillah, pimpinan orang munafik. Pada saat ikut berperang bersama Nabi SAW, rupanya dia merasa terpukul ya dengan beberapa hal, akhirnya dia kecewa, dan dia memang disengaja mencari-cari kesalahan Nabi SAW. Dengan hikmah Allah SWT, pasukan berjalan, Aisyah pun tertinggal radhiyallahu anha. Waktu tertinggal, maka orang-orang semua sudah jalan bersama Nabi SAW, satu-satunya sahabat yang Nabi tugaskan untuk mengumpulkan pedang, perisai dan yang lain ini adalah Safwan radhiyallahu anhu. Maka Safwan datang melihat ada Aisyah dari jauh, dia pun mengucapkan kalimat istirja'nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu didekatkan untanya lalu dia pergi. Sampai Aisyah radhiyallahu anha naik di atas unta tersebut, kemudian bawalah di tengah-tengah pasukan. Tapi waktu itu pasukan sudah mampir di satu tempat dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, mana Aisyah? Biasanya maksudnya Aisyah ini melayaniku, gitu kan. Mana dia sekarang? Kenapa dia tidak ada di sini? Maka berkata para sahabat, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, enggak ada sautan. Dibuka gorden, gerandanya enggak ada. Tersebarlah isu kalau Aisyah mungkin dibunuh musuh, mungkin diculik dan segala macam. Sampai dari kejauhan di siang bolong itu, dari kejauhan ada unta Safwan dan di atasnya ada Aisyah. Di sinilah pimpinan orang munafik Ubaidillah, ya, la'natullahi alaih, karena memang dia meninggal dalam keadaan kufur. Dia mengatakan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan bagaimana bisa laki-laki sama perempuan berduaan jalan begitu, ya, sementara tidak terjadi sesuatu. Ini kalimat bahaya sekali. Apalagi ini adalah istri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, aku tidak menikahi istri-istriku kecuali petunjuk dari langit. Riwayat lain, aku tidak menikahi kecuali wanita ahli surga. Gitu kan? Artinya ini mereka terpuji. Intinya tersebarlah isu tersebut, maka terjadilah masalah dalam rumah tangga Nabi SAW pada saat itu, kisah ifk. Dan tersebar isu luar biasa. Sampai orang-orang yang beriman pun banyak yang terpengaruh dengan isu itu. Karena memang ini gosip luar biasa tersebar. Ini, jangankah kita bicara istri Nabi, istri seorang ustaz atau istri seorang kiai, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau ada yang terjadi misalnya, maka akan luar biasa menjadi, ya, berita yang menghebohkan. Bagaimana bisa istri seorang tokoh agama melakukan begini dan begitu. Apalagi ini istri Nabi. Akhirnya menjadi sebuah gosip yang panas di Madinah. Termasuk yang kena gosip yang paling besar adalah tiga orang sahabat yang mulia sebenarnya. Yaitu Hasan ibn Thabit. Yang ini penyair Nabi SAW, terkenal dengan sangat soleh. Itu juga ikut-ikutan akhirnya menyebarkan berita itu. Kemudian Hamna binti Jahash adalah ipar Nabi SAW. Karena adiknya Zainab binti Jahash itu adalah istri Nabi SAW. Kemudian Muslim bin Muslim ini adalah sepupu Abu Bakar yang dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Jadi termasuk kayak pamannya atau sepupunya Aisyah juga. Tersebarlah gosip tersebut. Dan satu bulan wahyu tidak turun kepada Nabi SAW. Biasanya kalau ada kasus masalah apapun, langsung turun wahyu, langsung meluruskan kejadian tersebut. Maka yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu, Nabi SAW coba luruskan fitnah-fitnah ini gitu kan. Bagaimana caranya supaya jangan sampai tersebar? Kumpul di masjid. Kebetulan Ubaidillah atau Abdillah bin Abi Salul ini dari suku Khazraj, sukunya Abu Ayyub Al-Ansari. Di masjid, kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa ada orang menyakiti aku di keluargaku dan sahabatku, ya? Sementara aku tidak tahu dari istriku, keluargaku ini kecuali kebaikan. Tidak pernah Aisyah itu melakukan perbuatan yang terhina. Dan ada juga sahabatku yang aku tidak pernah mengetahui kecuali kebaikan darinya. Dan tidak pernah masuk rumahku kecuali bersamaku. Maksudnya Safwan. Rupanya karena ucapan kalimat ini Nabi SAW ucapkan. Suku yang satu lagi dari Madinah namanya Aus. Kan Aus dan Khazraj digabung jadi Ansar. Itu ada satu orang Aus berdiri lalu mengatakannya, Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Anda tinggal instruksikan kami, kami akan penggal lehernya. Kalimat ini rupanya menyinggung pemimpin Khazraj. Ini kan? Waktu itu Sa'ad. Maka Sa'ad berdiri mengatakan, demi Allah kau tidak ucapkan kalimat itu kecuali karena kau tahu dari suku kami. Kami juga tahu siapa orang itu, tapi kau ucapkan kalimat tadi mau menggal lehernya karena kau tahu dari suku kami. Maka dari Aus marah, lalu mengatakan, engkau munafik sama dengan dia. Maka Sa'ad pun membalas lagi, engkau yang munafik, ributlah ini di masjid. Maka Nabi SAW dia tidak ada solusinya ini. Udah kalau gitu, gak usah. Tutup semuanya, ditutup. Lalu Nabi SAW ke rumah Aisyah, coba meluruskan masalah itu sampai sudah pernah saya jelaskan panjang lebar kisah ifk, ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kalau kau melakukan bertobatlah kepada Allah, kalau kau tidak lakukan maka Allah akan turunkan wahyu membelamu. Intinya turun wahyu membela Aisyah pada saat itu radhiyallahu anha. Nah, salah satu ayat yang turun kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Apa sebabnya? Ternyata ada yang terjadi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya Ummu Ayyub. Pada saat terjadi isu bohong itu tersebar macam-macam. Maka sempat Ummu Ayyub berkata, wahai Abu Ayyub, bagaimana pendapatmu dengan gosip masalah Aisyah ini? Maka kata Abu Ayyub dalam dua riwayat, ya. Kalau riwayat yang diangkat oleh penulis ini, riwayat yang pertama saya akan sebutkan, yaitu dia mengatakan, Abu Ayyub mengatakan, apakah kau, hai Ummu Ayyub, bisa melakukan itu? Posisimu sekarang sebagai istriku ini, kau bisa berselingkuh sama laki-laki lain? Dia bilang, tidak mungkin demi Allah. Kata Abu Ayyub, demi Allah Aisyah lebih baik daripada kamu. Kalau kau saja tidak mungkin lakukan, maka tentu Aisyah lebih baik. Riwayat yang kedua, dan ini yang saya angkat dalam buku Sirah, atau kajian Sirah kami di YouTube, itu adalah Abu Ayyub bertanya, waktu ditanya sama Mu'ayyub, bagaimana pendapatmu tentang gosip Aisyah? Kata Abu Ayyub, wahai Ummu Ayyub, bagaimana pendapatmu tentang aku? Aku sendiri sebagai suami selama ini. Apakah bisa pemahamanmu sekarang? Aku berselingkuh. Kata Mu'ayyub, mustahil. Demi Allah enggak mungkin. Karena dia tahu tuh Abu Ayyub ini orang baik, orang soleh, jaga nama baiknya, nabi jaga imannya. Lalu kata Abu Ayyub, bagaimana dengan kau? Apa kau bisa lakukan itu? Berselingkuh. Dia bilang, tidak demi Allah. Enggak mungkin. Maka kata Abu Ayyub kalimat yang mulia. Dan ini tidak ada yang tahu kecuali Abu Ayyub dan Ummu Ayyub di rumahnya. Tapi Allah turunkan ayat Al-Quran menceritakan tentang masalah itu. Maka Abu Ayyub mengatakan, demi Allah Safwan lebih baik daripada aku. Itu yang lagi digosipin tuh, sahabat Nabi itu lebih baik daripada aku. Dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Artinya tidak mungkin mereka lakukan. Jadi di posisi Abu Ayyub dan Ummu Ayyub di sini, kalau ada gosip seperti itu, dan dia yakin adalah orang-orang saleh Nabi SAW, ya, Nabi, kemudian tidak mungkin Allah permalukan dengan cara seperti itu. Aisyah Ummul Mu'minin adalah ibu orang-orang beriman, walaupun dia lebih muda pada saat itu, kalau ada sahabat lebih tua tetap panggil, ya Ummah, wahai ibuku. Karena ibu. Ya, Allah SWT mengatakan wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, ibu semua orang beriman. Kemudian juga Safwan, orang yang sangat saleh, maka dia menepis fitnah itu sambil mengatakan bohong, enggak mungkin seperti itulah. Ternyata Allah puji itu. Dalam surah An-Nur ayat 12 ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitan, yang turun untuk beliau tentunya, dan ini menyebutkan tentang kemuliaan beliau dan kekal ditilawakan orang yang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, kata Allah, orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Enggak mungkin bilang begitu. Karena enggak mungkin orang ini saleh. Bagaimana bisa? Jangan kita ikut-ikutan gosipin. Karena banyak orang yang mau menjatuhkan tokoh-tokoh muslim, ya, orang-orang yang baik gitu. Dan mengapa mereka tidak berkata, ini adalah suatu dusta yang nyata. Jadi Allah turunkan ayat Al-Quran mendukung perkataan Abu Ayyub yang mengatakan itu bohong, enggak mungkin terjadi. Keluar sebuah hukum syar'i gara-gara statement Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Turun ayat membenarkan masalah itu. Mengenai ayat ini, Al-Hafidh Ibn Kathir berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Sebab Ummul Ayyub pernah berkata kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang tentang Aisyah? Ia menjawab, ya, itu dusta belaka. Apakah engkau mau melakukan hal itu, wahai Ummu Ayyub? Maka Ummu Ayyub mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak akan melakukan itu. Maka Abu Ayyub berkata, fa'aisyatu wallahi khairum minki. Demi Allah, Aisyah lebih baik darimu, sehingga tidak mungkin ia melakukan perbuatan tersebut. Dan itulah yang membuat kenapa ayat ini turun kepada Ummu Ayyub, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Bagaimana dia mendidik istrinya agar membela kemuliaan dan kesucian Nabi SAW dengan membela istri beliau. Alaihimussalatu wassalam. Berhubungan dengan masalah jihad juga begitu. Beliau tentu punya hal-hal kiprah yang sangat besar. Karena mulai dari peperangan pertama Nabi SAW, perang Badar, sampai Nabi SAW meninggal di peperangan Abu Bakar tentang perang Riddah, juga diikuti semuanya. Peperangan Umar dalam ekspansi juga diikuti semuanya. Di zaman Uthman bin Affan tetap dia berada di barisan-barisan depan pasukan muslimin perbatasan. Di zaman Ali juga ikut menyelesaikan fitnah-fitnah yang bersama dengan Abu Ali bin Abi Thalib. Dan juga di zaman Muawiyah terakhir tentang perang Konstantinopel. Dan yang paling menonjol adalah perang beliau di Konstantinopel itu. Disebutkan kisahnya, tentu banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Waktu Muawiyah menjadi khalifah, ia mengutus putranya Yazid bin Muawiyah untuk melakukan menaklukkan kota Konstantinopel. Usia Abu Ayyub saat itu sudah sangat senja, hampir mencapai 80 tahun. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk menghadapi musuh. Dan juga ia berkata, saya akan mengikuti musuh-musuh, saya akan memerangi musuh-musuh tersebut. Dan pada saat pasukan sedang berjalan serta sudah berada di depan benteng Konstantinopel, serta telah terjadi kecamuk perang kecil-kecilan, maka Abu Ayyub pun sakit keras. Lalu dia memanggil Yazid yang pada saat itu panglima perang untuk menjenguknya. Dan pada saat datang, Yazid mengatakan, apa yang anda butuhkan wahai sahabat Rasulullah? Maka ia mengatakan, jika aku mati, jangan kuburkan aku di sini, tapi angkutlah aku dan carilah celah masuk ke tanah musuh sebisahmu. Pikul nanti jenazahku, jangan tanam sembarangan, cari tempat yang paling jauh terakhir pasukan bisa jangkau, lalu kubur aku di dalam sana. Lalu kemudian, jika engkau tidak menemukan celah masuk, maka kuburlah aku, kemudian pulanglah. Tatkala ia wafat, maka jenazah pun diangkat, kemudian dibawa pergi, kemudian dikuburkan. Lalu ia sempat melantunkan firman Allah SWT sebelum meninggal, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kamu berperang itu dalam keadaan ringan ataupun merasa berat. Surah At-Taubah ayat 41. Kata Abu Ayyub, aku tidak mendapati diriku selain merasa ringan dan berat. Jadi setiap kali jihad, pasti dari awal aku ikut berperang, ada saja saatnya aku merasa ringan, aku ikut, ada saatnya aku merasa berat. Tapi Allah mengatakan, berperanglah kalian dalam kondisi kalian ringan ataupun berat. Di dalam riwayat lain dikatakan, Abu Ayyub al-Ansari, laki-laki yang mulia ini, ikut berperang bersama pasukan Yazid, karena ingin mengejar keutamaan-keutamaan penyerangan Konstantinopel. Karena ini termasuk tempat yang dijanjikan oleh Nabi SAW setelah beliau meninggal nanti. Karena beliau bersabda, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik pemimpin, pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan, pasukan pada saat itu. Maka berlumba-lumbalah orang untuk membentuk pasukan menyerang Konstantinopel. Di antaranya di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'inin. Pada saat itu, Abu Ayyub ikut. Di awal-awal pemicu peperangan, sudah sampai di benteng tersebut, maka Abu Ayyub pun sakit parah. Kemudian dia memanggil Yazid sambil mengatakan, wah Yazid, bila seandainya aku mati, jangan kuburkan aku, kecuali engkau telah ikut dalam peperangan tersebut. Maksudnya sudah menyerang. Selang kau berperang, mana tanah yang paling jauh kau bisa kuasai dan jangkau, di situ kubur aku. Maka besok harinya, malam hari itu meninggallah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Maka besok paginya, Yazid menginstruksikan pasukannya untuk mengkafani Abu Ayyub, lalu memikul jenazahnya. Rupanya di pasukan Muslim ini, ada yang menyisip pasukan kafir. Dia bisa berbahasa Arab, lalu dia berbaur dengan pasukan Muslimin. Dia pakai baju Muslim, segala macam, dia menyelit. Lalu dia tanya, siapa orang itu? Kata para orang-orang yang hadir di situ, apa kau tidak tahu itu jenazah yang mati? Dia bilang, tidak. Itu adalah sahabat Rasulullah SAW, Abu Ayyub Al-Ansari. Kata orang Nasrani ini, kebetulan dia orang Romawi, kan Konstantinopel itu Romawi. Dia mengatakan, kenapa dia ikut? Kenapa jenazah gak dikubur saja? Dia bilang, dia ingin ikut berperang. Itu kan, jenazah ikut berperang. Dikubur di tempat terakhir di mana pasukan kami menguasai wilayah ini. Maka orang ini pulang menyampaikan kepada kaisarnya. Dia mengatakan, sungguh kaum yang sedang kita lawan tidak bisa kita kalahkan. Jangankan orang hidupnya, orang matinya pun ikut berperang. Gitu. Dan itu kisah yang masyhur dari beliau radhiyallahu anhu. Ibnu Sa'ad juga menceritakan bahwasanya Abu Zabyan, ia berkata, Abu Ayyub ikut berperang lalu jatuh sakit. Kemudian ia berkata, jika aku mati maka bawalah aku. Jika kalian bertempur melawan musuh, maka lemparkan aku di bawah kaki-kaki kalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi melawan musuh, supaya enggak jadi beban, taruh saya di bawah saja. Kalian berperang saja. Tapi jenazah, ya, ada penyebabnya nanti. Dia mengatakan, lemparkan aku di bawah kaki-kaki kalian. Adapun denganku, maka aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, aku dengar langsung. Nanti kalau kalian bawa jenazahku, kalau aku mati nanti, kalau kalian letakkan aku, maka aku sebelum meninggal jadi jenazah, akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis Nabi. Man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah satu pun, maka ia akan pasti masuk surga. Sungguh itu adalah kerinduan dan membahaya. Sungguh itu adalah kerinduan yang aku inginkan. Maka aku ingin mati tidak berbuat syirik kepada Allah SWT dan mati di dalam kancah peperangan. Maka para orang-orang pun memikul jenazahnya di pagi hari dan membawanya. Pada saat mereka sedang menyerang musuh berkecamuk, maka dia pun ditaruh di situ. Dalam riwayat lain, Al-Asma'i mengatakan dari ayahnya bahwasanya Abu Ayyub dikuburkan bersamaan dengan puing-puing pagar Konstantinopel yang sempat diserang oleh kaum muslimin. Ketika di pagi hari berkata orang-orang Romawi, wahai bangsa Arab, sepertinya semalam ada sesuatu yang besar di tengah-tengah kalian. Karena kalian kayaknya heboh benar nih. Ada masalah sesuatu. Kata mereka, telah wafat seorang lelaki dari para sahabat besar Nabi kami. Demi Allah, jika kuburannya dibongkar, maka tidak akan ada lonceng yang dibunyikan lagi di negeri Arab. Bila mengalami peciklik, orang-orang Konstantinopel membuka kuburannya lalu turun hujan atas mereka. Hadis ini disebutkan Ibnu As-Sakir dan disebutkan juga dalam Syiar Alamul Ubala. Intinya begini, yang dimaksudkan dengan riwayat terakhir adalah Abu Ayyub Al-Ansari minta dikuburkan sampai di lokasi di mana pasukan terakhir muslimin. Waktu pas tiba di lokasi depan pasukan Romawi, ada beberapa prajurit muslimin tidak tidak melawan musuh. Jadi musuhnya dilihat, kalau orang zaman itu kan orang pakai pedang. Mereka malah tidak menyerang pedang. Batu Asad sudah tiba di dekat bentengnya, Konstantinopel. Orang-orang Romawi jadi berhenti. Lalu melihat itu, lalu bertanya, apa yang kalian lakukan? Kok kenapa tidak menyerang malah? Mereka ternyata meletakkan pedang-pedang mereka, lalu mengambil cangkul. Muslimin. Lalu menggali di situ kan. Ditanya oleh orang Romawi, apa yang kalian lakukan ini? Kata mereka, kami ingin mengubur. Memang jenazah siapa sampai harus dikubur di sini? Kata para pasukan Muslimin, ini adalah salah satu sosok sahabat kami yang besar. Kenapa harus dikubur di sini? Ini sudah dengan permintaan dia. Karena dia ingin mendengar suara-suara telapak kaki-kaki kami pada saat kami sedang berperang. Jadi artinya dia sudah meninggal pun dia ingin ikut di situ. Dan juga dalam riwayat yang lain beberapa orang yang menceritakan dia mereka mengatakan bahwasanya Abu Ayyub sempat menyampaikan, kalau saya meninggal dunia nanti, bawa saya dengan pasukan kalian sampai di batas terakhir yang kalian bisa lakukan, terutama dekat benteng Konstantinopel, kejar. Setelah sampai di sana, kuburlah saya, karena saya ingin mendengarkan suara kaki-kaki kuda dan kaki-kaki kalian atau siapapun pasukan yang datang setelah itu yang akan menembus Konstantinopel sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah pemimpin dan pasukan terbaik. Jadi saking semangatnya ingin mati syahid radhiyallahu anhu, sampai beliau berpikir untuk dikubur di sana. Dinukil dalam kisah yang lain, bahwasanya pasukan muslimin sempat membawa jenazahnya masuk ke dalam benteng Konstantinopel, tapi dengan cara menyelip. Jadi menyelinap masuk, ya setelah mereka menyelinap masuk sampai di batas terakhir yang mereka bisa jangkau, maka mereka pun menggali lalu menguburkan jenazahnya Abu Ayyub al-Ansari di tempat itu. Ya, jadi di luar, di dalam benteng, bukan lagi di luar benteng, gitu kan. Dijungkil juga kisah tentang pembebasan Konstantinopel setelah itu. Ya, ini kan terjadi di tahun 50-an, ya, 50-an Hijriah. Konstantinopel itu ditembus di tahun 1453 Masehi. Ya, ratusan tahun setelah itulah. Muhammad bin Murad al-Fatih rahimahullah, salah satu khalifah yang masyhur yang akhirnya menembus Konstantinopel, dan dia yang mendapatkan julukan al-Fatih karena memang dia yang menembus itu. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dia pemimpin yang terbaik. Umurnya masih 25 tahun dan sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan pasukannya juga mayoritasnya banyak menghafal Al-Quran pada saat itu. Intinya, sempat dia mengepung benteng itu lama sekali dan tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus. Maka dia konsultasi dengan gurunya. Seperti apa? Seperti orang sudah putus asa, pasukan sudah terlalu lama, berhari-hari, berbulan-bulan pada saat itu. Satu bulan setengah atau dua bulan mengepung tidak bisa tembus karena bentengnya sangat kuat. Ringkas cerita pada saat itu, datanglah gurunya sambil mengatakan, kalau kau putus asa, berarti kau tidak akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Sementara pasukanmu di sini pasukan besar dan belum pernah berdiri di benteng ini pasukan sebesar ini. Dan perlu kau tahu, di sini ada kuburan seorang sahabat Nabi. Walaupun pada saat itu rupanya mereka tidak mengetahui kuburan itu di mana. Abu Ayyub belum diketahui kuburannya pada saat itu. Karena sudah berjalan ratusan tahun. Ya, mereka tidak tahu di mana dimakamkan. Maka pada saat itu Muhammad al-Fatih meminta agar petunjuk sama Allah agar bisa mimpi melihat di mana kuburan Abu Ayyub. Begitu dinukil dalam beberapa bukunya. Maka dia pun bermimpi setelah memohon kepada Allah SWT titik kuburan itu. Kemudian dia datang ke lokasi itu dengan beberapa pasukannya dan juga dengan gurunya sambil menggali dan akhirnya menemukan jenazah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Menurut penggambarannya seperti itu. Kemudian setelah dia mendapatkan, maka Muhammad al-Fatih kemudian kembali semangat menyatakan ternyata apa yang dinukil selama ini ada sahabat Nabi dikubur sini benar, maka dia pun akhirnya melanjutkan perjuangan sampai berhasil menembus benteng Konstantinopel itu. Allahu'alam. Ini kisah yang diangkat dalam buku kita dan beberapa kisah yang berhubungan dengan beliau. Sekarang kita masuk kepada hal yang seperti biasa, menyebutkan manakibnya tentang keutamaan sahabat Nabi yang mulia ini di poin-poin garis besarnya, dan kita akan masuk ke hal yang lebih besar lagi, yaitu ad-durus wal-ibar atau pelajaran insyaAllah yang bisa kita ambil dari sahabat Nabi yang mulia ini. Yang pertama teman-teman sekalian yang kita bisa ambil dari manaqibnya atau keutamaan sahabat Nabi yang mulia ini adalah dia termasuk orang yang pertama masuk Islam di awal-awal Islam. Dan ini perkara yang sangat besar di dalam Islam tentunya karena dia menjadi atau tergolong salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga yang kedua, rumahnya telah dipilih oleh Nabi SAW sesuai dengan petunjuk wahyu untuk tinggal di awal hijrah. Kurang lebih selama tadi sudah kita sebutkan, ya, 17 bulan Nabi SAW tinggal di rumahnya. kemudian menunggu sampai dibangunnya Masjid Nabawi. Yang ketiga, beliau mengikuti semuanya peperangan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu peperangan yang paling penting adalah Perang Badr. Ya, Perang Badr ini sudah cukup. Karena kalau beliau atau sahabat yang hadir di Badr, cukup sabda Nabi SAW pada Umar bin Khattab tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang sahabat Nabi hadir di Badr. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang kota Mekah, Nabi merahasiakan penyerangan itu kecuali kepada beberapa sahabat. Ada satu orang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah ini punya istri dan anak ada di Mekah dan ada hartanya. Dia takut nanti kalau muslimin menyerang ke sana, lalu orang-orang kafir ini berhasil mempertahankan dan dia tahu umat Islam menyerang, diambillah istri sama anaknya atau dibunuh atau hartanya diambil. Dia ketakutan. Maka dia bayar seorang wanita musyrikah, wanita kafir untuk bawa surat membongkar penyerangan Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Marthad, dan juga Zubair bin Awam. Tiga orang sahabat Nabi yang mulia untuk mengejar perempuan itu. Ya, di sebuah tempat, menuju ke Mekah, lalu ditemukan perempuan tersebut, ditemukan lahirnya surat itu. Kata surat itu betul. Waktu dilaporkan kepada Nabi SAW, dipanggillah Hatib bin Abi Balta. Mau dihakimi oleh Nabi SAW, mau ditanya, kenapa kau buat ini? Gitu. Tapi sebelum Nabi SAW tanya, ada Umar di situ. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, dia telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya, serta kaum mukminin. Izinkan saya penggal lehernya. Ya. Karena Umar selalu, ya, habisin saja, selesai. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Makanya saya sering bilang, kalau Umar hidup di zaman kita sekarang, banyak yang hilang lehernya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW mengatakan, hai Umar, apakah kau lupa kalau dia termasuk ahli Badr? Ya. Lalu Nabi SAW tanya awalnya Hatib, kenapa kau lakukan itu Hatib? Kenapa kau lakukan ini? Perbuatan membongkar penyeranganku ke Mekah ini masalah besar ini. Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, semua sahabat anda di sini punya kerabat di Mekah yang membela kerabat-kerabat mereka. Saya enggak punya. Saya tidak pernah niat ingin berkhianat. Tapi saya tahu itu salah. Sekarang saya sadari itu. Cuma memang tidak ada niat yang lain kecuali hanya untuk membela keluarga saya. Dan saya tahu anda akan menang tadinya, nantinya. Maka Nabi SAW mengatakan dia telah benar. Orang ini jujur, dia berkata. Jangan ada yang menyalahkan dia mulai hari ini. Jangan ucapkan kalimat buruk tentang dia. Maka pada saat itu pun, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, apakah kau... Tetap Umar mengatakan, ya Rasulullah telah berkhianat. Ya, biarkan saya penggal lehernya. Maksudnya kalau mau eksekusi, saya yang disuruh ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hai Umar, apakah kau tidak sadar dia termasuk penghuni Badr? Dan apakah kau lupa kalau Allah telah berfirman kepada ahli Badr, berbuatlah semau kalian karena kalian sudah aku tunjukkan atau sudah tentukan masuk surga, atau aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Maka Umar pun menangis radhiyallahu anhu sambil mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tapi di sini teman-teman sekalian, ternyata ahli Badr punya kedudukan tersendiri. Ya. Maka Abu Ayyub termasuk satu ahli Badr yang artinya dijamin surga baginya, dan juga dia termasuk yang diampuni dosa-dosanya. Walaupun berbuat salah setelah itu pun diampuni dosanya. Setelah itu juga yang keempat, ya, tentu yang pertama tadi termasuk awal masuk Islam. Yang kedua rumahnya dipilih oleh Nabi SAW untuk bertamu. Disusul dengan panduan wahyu. Yang ketiga dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Yang paling besar adalah Badr. Yang keempat turun kepadanya Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 12 tentang kisah Ifk tadi, ya, fitnah zinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu jumain. Kemudian yang kelima, dia telah ikhlas, ya, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun membalasnya dengan penghormatan Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kepada beliau. Sebagaimana tadi kita sudah tahu, Ali bin Abi Thalib memberikan seluruh isi rumahnya, Ibnu Abbas memberikan kepadanya 40 dirham dan 20 budak dan seterusnya. Yang keenam, dia termasuk orang yang wara, ya, dan berpegang teguh pada sunnah. Wara ini artinya orang yang teguh dalam kebenaran, ya. Kalau benar-benar, seperti kasus tadi misalnya dia menegur Abdullah bin Umar tentang masalah tirai di rumahnya, gitu kan. Dan berpegang pada sunnah Nabi pada saat dia menegur Marwan tadi. Ya, gubernur, dia tegur kenapa buat ini salah. Dan dia mengatakan, saya ini sudah pernah orang yang pernah sholat bersama Nabi loh. Dan saya tahu apa semua yang Nabi perintahkan dan Nabi larang. Kalau kau sepakat dengan Nabi, kau kerjakan apa yang Nabi pernah perintahkan, maka kami akan mendukung. Tapi kalau kau bertolak belakang, kami akan melawanmu. Gitu. Kemudian yang ketujuh, dia termasuk orang yang sangat ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan bagaimana dia mempertahankan sebuah hadis saja yang dia jalan jauh-jauh dari Madinah ke Mesir pada saat itu mengambil waktu kurang lebih sebulan sampai sebulan setengah. Ya. Perjalanan tanpa nginap di Mesir, bahkan tidak sempat mengambil hadiah yang diberikan oleh wali kota atau gubernur Mesir pada saat itu, hanya untuk mendengarkan hadis tadi yang dia pastikan. Dan dia telah menukil atau dinukil darinya kurang lebih 155 hadis. Jadi Abu Ayyub termasuk meriwayatkan hadis sekitar 155 hadis, dan ada 7 buah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim, dan juga sisanya adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ke-8, dia telah mati syahid ya, di perang menembus benteng Konstantinopel di tahun 52 Hijriah, dan pada saat itu umurnya sudah mencapai 80 tahun. Dan dia terhitung mati syahid di sini radhiyallahu anhu karena memang dia dalam perjalanan atau dalam peperangan. Karena memang peperangan berkecamuk, gitu kan. Walaupun dia belum mati di tangan musuh, tapi dia berada di kancah peperangan dan sudah niat keluar jihad. Ya, sebagian ulama menghakimi itu adalah mati syahid. Dan dia berkata dalam statementnya, saya ingin sekali mendengarkan suara kaki-kaki sebaik-baik raja dan sebaik-baik pasukan pada saat membebaskan benteng Konstantinopel. Yang ke-9, dia pernah dipilih untuk menjadi wali di Basra di zaman Ali radhiyallahu anhu, dan juga pada saat Ali memindahkan ibu kota kerajaannya dari Madinah ke Kufa, maka Ali bin Abi Thalib menobatkan dia sebagai wali di Madinah. Ya, jadi dua kali dia jadi wali kota istilahnya, di kota Basra dan juga di Madinah. Yang ke-10, dia telah meriwayatkan dari banyak sahabat Nabi hadis-hadis juga, seperti Al-Bara ibn Azib, Zaid ibn Khalid, Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas ibn Malik, dan banyak yang lainnya. Jadi maksudnya banyak yang meriwayatkan hadis dari dia, ya. Jadi bukan dia mengambil, maaf. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis dari dia. Jadi misalnya Bara ibn Azib pernah berkata, saya mendengarkan dari Abu Ayyub al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW. Padahal ini sahabat Nabi, banyak menukil dari dia hadis. Begitu juga dengan Zaid bin Khalid, Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan banyak sekali di kalangan tabi'in yang menukil riwayat dari Abu Ayyub al-Ansari. Di antara hadis-hadisnya yang masyhur, ada beberapa hadis yang masyhur, kan dia dinukil darinya 155 hadis ya, yang sampai kepada kita. Yaitu yang pertama, idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah wala yuwalliha dhahra syarriku au gharribu. Yang artinya sabda Nabi SAW, jika kalian sedang membuang hajat ya, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan dia membelakanginya, tapi timurkanlah atau baratkanlah ya. Artinya di sini kita menghadap kiblat ke sana, maka kita harus kamar mandi atau WC ke sana atau ke sana gitu ya. Itu termasuk hadis yang masyhur dinukil dari beliau. Juga ada hadis yang berbunyi, kharaja Rasulullah SAW, ini Abu Ayyub meriwayatkan, ba'da ma gharabati syams wa sami'a sawtan faqala yahudu tu'adzabu atau yahuda tu'adzabu fi kuburiha. Pernah Rasulullah SAW keluar setelah terbenamnya matahari, kemudian beliau mendengarkan suara-suara yang gemuruh, lalu beliau bersabda, itu suara orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburnya. Juga ada hadis yang masyhur yang beliau nukil, atau dari beliau diriwayatkan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha, tidak layak seorang muslim itu memboikot atau memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang ini ya, mereka berdua saling bermusuhan, yang ini menemui temannya dia membuang muka, yang itu juga membuang muka, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah, ini kurang lebih 10 manaqib atau keutamaan beliau radhiyallahu anhu yang sempat kami susun tentunya. Kita akan masuk sekarang yang lebih dalam lagi, yang penting kita ambil adalah pelajaran-pelajaran dari hidup beliau. Ad-durus wal ibar. Yang pertama, keutamaan orang yang masuk Islam di awal-awal. Ya, tepatnya para sahabat tentu. Ridwanullahi alaihim, ini punya kedudukan-kedudukan tersendiri tentunya. Di sini teman-teman sekalian, kita perlu menjelaskan sedikit, ya, walaupun ini hampir di setiap pertemuan waktu di awal-awal kita bahas masalah serial sahabat ini, kita menukil kisah keutamaan tentang sahabat, tapi tidak pernah basi ya, tidak akan pernah luput dari kita atau kita merasa jenuh dengan keutamaan mereka. Abu Ayyub Al-Ansari termasuk salah satu sahabat, dan itu beliau masuk di generasi emas ya, manusia atau generasi manusia ini, bukan cuma muslimin, seluruh manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah Nabi SAW, dan sebaik generasi-generasi yang hidup bersama beliau. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yang masyhur, khairun nasi qarni, manusia yang paling baik semua di sini, di kalangan seluruh manusia adalah yang hidup di masaku, hidup bersamaku. Thumma alladhina yalunahum, baru kemudian generasi yang datang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang juga setelahnya. Thumma yaji'u qawmun tasbiku syahadati ahadikum yaminuhu wa yaminuhu syahadatu. Dan akan datang waktu nanti di mana orang-orang setelah itu mulai berubah dan jauh dari agama, maka kesaksian mereka mendahului sumpah mereka, atau sumpah mereka mendahului kesaksiannya. Maksudnya berdusta, gitu kan? Karena mereka jauh dari para sahabat Nabi itu. Juga ini hadis riwayat Muslim. Saksi bahasan kita adalah mereka generasi terbaik. Kemudian sabda Nabi SAW, An-nujumu amanatun lis-sama. Bintang-bintang itu adalah penjamin atas langit. Faida zahabatin nujum atatis sama matu'at. Kalau bintang-bintang sudah enggak terlihat lagi di langit, berarti sudah datang apa yang telah Allah ancamkan terhadap langit itu, maksudnya kiamat. Wa ana, kata Nabi SAW, amanatun di ashabi. Aku ini adalah penjamin dan penjaga terhadap para sahabatku. Artinya selama Nabi SAW hidup, enggak akan ada masalah dengan sahabat Nabi. Faida zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku telah meninggal, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah diancamkan kepada mereka. Jadi artinya terjadilah perselisihan beberapa sahabat tentang masalah itu ya. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku adalah penjamin dan penjaga atas umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau sahabatku sudah meninggal dunia, semuanya sudah tidak ada lagi, biar satu, maka akan datang kepada umatku ini apa yang telah diancamkan untuknya atau dijanjikan. Maksudnya akan terjadi perselisihan, kayak kita sekarang banyak sekali orang yang mengaku kelompok yang paling benar dan segala macam, semua mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bahkan orang-orang bodoh banyak yang berbicara, gitu kan? Maka akhirnya muncullah seperti itu. Ibnu Umar, ini hadis Bukhari Muslim. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, janganlah kalian mencela sahabat Muhammad, karena sesungguhnya amal perbuatan salah seorang dari mereka sesaat saja lebih baik daripada amal salah seorang dari kalian seumur hidupnya. Jadi Ibnu Umar mengingatkan kita semuanya. Ini beliau berkata di depannya para tabi'in, orang-orang yang masih generasi dekat dengan para sahabat. Jangan kalian pernah mencaci maki para sahabat Nabi, walaupun kalian mendengarkan sesuatu yang salah dari tentang mereka, jangan kalian ikut-ikutan, karena perbuatan baik mereka satu saja sesaat lebih baik daripada amal kalian seumur hidup. Ini riwayat sahih dinukil Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Abdullah bin Mas'ud juga berkata radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah orang yang sudah wafat, karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan selamat dari fitnah atau kesesatan. Yang saya maksudkan, kata beliau, yang sudah wafat adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah generasi terbaik umat ini, yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, yang tidak mengada-ngada, kaum yang telah dipilih jadi sahabat nabinya dalam menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka. Jadi keutamaan mereka dan jejak, ikuti jejak mereka, ya salah satunya seperti yang kita bahas sekarang. Kita coba tahu namanya, tahu anaknya, tahu istrinya, apa keutamaannya, adakah ayat yang dia lakukan, apa yang Nabi SAW pernah sampaikan tentang beliau, dan kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil. Ini kata Ibnu Mas'ud, salah satu penyebab kita tablik akbar ini karena menjalankan perintah beliau ini radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ini, kenalilah keutamaan-keutamaan para sahabat itu, ikutilah jejak-jejak mereka, serta berpegang teguh pada akhlak dan agama mereka semampu kalian, karena mereka berada di jalan yang lurus. Maksudnya sampai meninggal, jagalah itu. Ini dinukil dari Ibnu Abdin Bar dalam kitab Jami'il Bayan, jilid 2 halaman 97, dan Abu Nuaim dalam kitabul Hilya di halaman jilid 1 halaman 305. Juga yang paling masyhur tentang masalah ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang memuji para sahabat. Tentu banyak sekali keutamaan mereka ya. Ini saya cuma nukil saja untuk mengingatkan kita kembali kenapa kita belajar tentang mereka, kenapa kita luangkan waktu duduk seperti ini, karena kita ingin mendengar orang-orang yang terbaik dan kita ikuti langkah-langkah mereka. Kata Allah SWT dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 100 tentang para sahabat semuanya, A'udzu billahi minasyaitonirrajim was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang pertama yang masuk Islam dari kaum Muhajir dari Mekah dan Anshar di Madinah, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang sengaja mengikuti mereka dengan cara yang baik. Pelajari tentang kehidupan mereka. Jadi sebenarnya mempelajari sahabat ini dan mengikuti jejak mereka itu perintah Allah. Apa yang Allah janjikan? Radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho dengan mereka-mereka itu. Siapa mereka? Para sahabat dan yang mengikuti sahabat. Kena dikatakan, walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang yang mengikuti mereka dengan cara baik. Waradu'an. Jadi Allah sudah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Terus ditambah lagi, wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah pasti janjikan dan masukkan mereka semua ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Dan ayat ini sangat nyata bagi orang beriman, sangat jelas bagi mereka kalau semua sahabat dijamin masuk surga. Dan semua orang yang mengikuti sahabat juga akan dijamin masuk surga. Asal mengikuti perilaku, sikap mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan seterusnya. Yang kedua, teman-teman sekalian, pelajaran yang kita ambil adalah pentingnya melayani dan menghormati tamu. Bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah orang memang dasarnya, kata sebagian ulama, punya fitrah suka dengan tamu. Dan gara-gara itulah atau sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya dan dia menjadi penjamu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Nabi SAW. Jadi itu contoh dalam sikap Abu Ayyub dan kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Disebutkan dalam hadis Bukhari yang masyhur, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, atau makna lainnya, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, masuk surga, maka dia harus mengikram tamunya, melayani tamunya. Okay. Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW mengikat, menghubungkan antara kesempurnaan iman kepada Allah dan hari kiamat, masuk surga, dengan melayani ya, atau menghormati tamu. Dan makna yang sebenarnya daripada ikram, fal yukrim daifah, adalah taqdimul afdal. Selalu memberikan yang terbaik, wa i'ta'u fauqa hajah, dan memberikan sesuatu di atas kebutuhan. Jadi selalu apa yang dibutuhkan dilebihkan, maka itu namanya ikram. Wa bila mas'alah, dan tidak mengharapkan, tidak menunggu permintaan orang. Orang kalau karim, orang kalau mulia, dermawan, itu dia tidak tunggu orang-orang minta baru dia kasih. Dia akan kasih tanpa permintaan. Ada orang begitu, Masya Allah. Begitu ketemu orang, tanpa diminta, dia kasih. Berbagi langsung. Walaupun kerabatnya atau temannya orang kaya, tetap dikasih sama dia. Memang orang itu dasarnya punya sifat karam. Ya. وَتَقْدِيمُ الضَّيْفِ عَنِ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ. Dan termasuk karam adalah kemuliaan kalau dia mendahulukan tamunya dari dirinya dan keluarganya. Jadi ini makna ikram itu sendiri. Karena kita perlu faham ya, Nabi SAW menghubungkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir dengan mengikram tamu. Apa makna ikram? Nah, ikram ini tadi. Taqdimul afdal, memberikan yang terbaik. Wa ita'u fauqa haja, memberikan sesuatu yang melampaui dari kebutuhan. Misal dia butuh 10 ribu rupiah, kita kasih 20 ribu, kita kasih 100 ribu. Ya, kita kasih lebih. Wabila masalah, tanpa ada permintaan dari orang, gitu kan. Wa taqdimu dhaif an nafsi wal ahl, dan mendahulukan tamu dari diri sendiri bahkan keluarga. Makanya pernah ada sahabat Nabi, kebetulan Muhajir terlambat, dia terakhir hijrah dari Mekah. Pas tiba di Madinah, semua yang lainnya sudah dapat rumah tempat tinggal gitu, numpang di rumah orang-orang Ansar, kecuali satu ini. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang mau mengikram temannya ini? Kata satu orang Ansar, saya Rasulullah. Padahal orang ini miskin. Kata Nabi SAW, bawalah ke rumahmu. Maksudnya Nabi tidak usah lagi atur apa yang kau kasih kepada dia, terserah. Pokoknya kau urus tamumu ini. Maka dia pulang ke rumah, lalu dia tanya istrinya, ada makanan buat kita? Ada makanan gak di rumah? Dia bilang, tersisa makanan anak kita yang masih kecil. Ini pun belum makan anak ini. Kelaparan dia. Untuk kita tidak ada. Kata dia, gak masalah. Buatkan makanan itu, lalu kita padamkan lampu, waktu itu masih pakai sumbu, lalu kita buat diri kita seakan-akan tidur, biar tamu kita tidak malu untuk makan. Maka mereka pun akhirnya melakukan perbuatan tersebut, dan mereka sekeluarga, dia istri sama anaknya, kelaparan demi untuk tamunya makan. Karena dipadamkan lampu, biasanya orang dulu kasih isyarat sudah mau tidur. Jadi si tamu gak malu lagi. Dianggap bahwasanya ini, ya, apa namanya, mereka sudah tidak butuh, jadi dimakanlah makanan tersebut. Kita akan masuk teman-teman dalam masalah poin pertama ini, tanda-tanda kemuliaan. Yang pertama, suka sedekah. Tanda-tanda karam. Bagaimana kita tahu orang ini karim? Yang Nabi bilang, falyukrim daifah. Dia harus hormati atau memberikan yang terbaik buat tamunya. Tanda-tanda orang karim itu, hubbus sadaqah. Suka sekali bersedekah. Pokoknya orang minta, enggak minta, dikasih. Orang ini suka. Nah, itu sudah tanda-tanda karam. Dan ini sifat yang baik. Sifat yang positif. Ini salah satu kata kunci atau kunci utama kekayaan, karam. Suka memberi. Wa taqdimul akharin 'anil nafs. Dan mendahulukan diri, mendahulukan orang lain dari diri sendiri. Bahasa agama yang lain ini kan ithar. Pernah kita sebutkan itu, penduduk Madinah terkenal punya sifat ithar juga. Mendahulukan orang lain dari diri mereka. Yang kedua, ciri-ciri karam, ciri-ciri orang yang dermawan itu adalah, dia selalu sedih kalau orang lain tertimpa lapar, musibah, dan selalu muncul perasaan ingin membantu. Kalau ada dalam diri antum itu, antum lihat cuplikan orang miskin, orang kelaparan, orang tertimpa musibah, antum tergerak merasa sedih, kemudian mau membantu mereka, berarti itu ada antum punya sifat karam. Berarti ada potensi bibit itu gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah, i'fa'ul afdal bidun su'al wal mas'alah. Selalu memberikan yang terbaik tanpa orang minta dulu, dan juga tanpa minta balasan. Ya. Kemudian yang keempat, murah senyum dan juga suka mengucapkan salam, kathirul ibtisam wassalam, dan juga wassual wal bahth an hajatin nas, suka cari ya informasi tentang kebutuhan orang lain. Itu sifat karam. Ya, itu yang keempat. Jadi dia murah senyum ya. Karena dengan murah senyum berarti dia mau bergaul sama orang. Kalau orang setiap ketemu kita selalu mukanya cemberut, berarti dia sudah tidak mau buka diri untuk kenalan kan gitu. Tapi kalau orang itu senyum salaman, senyum salam, berarti orang ini karam, punya sifat kemuliaan. Dia mau membuka diri untuk bisa kenalan sama kita, gitu kan. Kemudian juga dia selalu mencari tahu tentang keadaan dan kekurangan, kebutuhan orang maksudnya ya. Di sini bukan aib tapi kebutuhannya. Itu yang keempat. Yang kelima, al-farah was-surur inda musa'adat akharin. Selalu gembira kalau dia membantu orang lain. Selalu dia gembira. Ini poin-poin saya susun-susun saja ya. Dari apa-apa yang saya lihat, dalil-dalil yang ada, saya susun. Jadi ini mungkin tidak ditemukan di buku. Ya, saya cuma susun pertanda seperti itu. Tanda orang yang karam itu adalah dia gembira kalau dia bisa bantu orang. Malah dia bersedih kalau dia tidak bisa bantu. Seperti itulah. Kemudian yang terakhir itu hubbul khairat. Suka sekali dengan kebaikan-kebaikan. Semua jenis kebaikan dia selalu ada di situ. Ya. Sekarang kita masuk ke adab tuan rumah ya. Bagaimana kita kalau mau menghormati tamu. Seperti apa supaya predikat karam ini melekat pada kita. Yang pertama, taqdimul afdal bila su'al. Memberikan yang terbaik tanpa harus menanyakan. Jadi sebenarnya termasuk sifat karam itu teman-teman, berarti antum itu sangat dermawan. Kalau ada tamu datang, apa yang antum punya dikeluarkan. Gak usah tanya, bapak ibu mau minum apa, mau makan apa. Ya udah antum punya apa keluarin. Saya pernah bertamu di rumah orang begitu, masya Allah. Sudah ada minuman yang ditaruh di meja standby, berarti ini orang ini banyak tamunya. Karena selalu ada minuman yang standby di situ. Kan? Biasanya ada orang subhanallah taruh kue sampai kuenya busuk enggak ada yang makan karena ada tamu, gitu kan? Enggak pernah buka pintu, enggak pernah terima tamu segala macam. Ada orang tidak, hampir setiap hari habis tuh minuman karena dia taruh minuman-minuman kotak, minuman botol, memang dia taruh, tamunya sering bolak-balik masuk. Nah, ada setelah itu dia juga hidangkan pada saat saya duduk, belum tawarkan, "Ustaz mau minum apa enggak?" Tiba-tiba langsung keluar, dia bawa teh panas. Ya, kemudian dia bawa juga minuman dingin, jus. Dia cuma bilang, "Silakan, Ustaz." Selesai, satu kalimat. Ini tanda karam, kemuliaan. Gitu kan? Karena kalau kita tanya orang, mau minum apa, misal, bukan tidak boleh, boleh saja. Boleh saja tanya, tapi kalau kita tanya, pas orangnya rewel, saya mau kopi merek ini, misal. Antum gak punya, misal. Atau saya kayaknya pengen makan durian, bukan musim durian. Karena ada juga tamu, kadang-kadang gak tau malu. Tapi ini bukan tidak boleh ya, kalau kita mau tanya boleh saja. Ini tapi salah satu tanda orang dermawan, dia gak nanya, langsung dikasih saja. Hidangkan. Kita pun sebagai tamu leluasa memilih. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, selalu mengikram semua orang yang dikenal dan tidak dikenal. Ikram kullu man ya'rif, man yu'ram, man lam yu'raf. Memberikan dan mengikram, memuliakan semua orang yang dikenal, tidak dikenal. Jadi bukan cuma sekedar orang yang dikenal masuk dalam rumah. Semua orang yang tidak dikenal pun selalu dijamu sama dia. Siapapun itu, yang penting bertamu di rumahnya, selalu kita merasa hangat, nyaman, karena memang dia suka sama tamu. Yang ketiga, adam ihrajud dhaif. Tidak mengganggu atau tidak menyempitkan suasana buat tamu itu. Maksudnya, tidak membuatnya merasa tidak nyaman, ya. Jadi biarkan dia duduk leluasa minum gitu kan. Kadang-kadang ada orang buru-buru supaya tamunya keluar, lagi baru mau minum teguk dia sudah berdiri. Sampai batuk-batuk tamunya gitu kan. Seakan-akan disuruh usir keluar cepat. Nah ini tidak boleh kita lakukan karena tamu sudah masuk ke dalam rumah gitu kan. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk nginap, kalaupun mau nginap maksimal 3 hari. Itu ada hadis Nabi SAW itu. Ya, bahwasanya haknya tamu itu 3 hari. Dan hadiah buat dia sehari semalam. Gitu kan. Kalau lebih daripada itu berarti sudah kemuliaan dari pemilik rumah. Tapi kalau ada orang datang dari luar kota segala macam mau bertamu, kalau emang dia memungkinkan tempatnya untuk tamu nginap, ya dia kasih tempat nginap. Ya. Kemudian yang kelima, mendahulukan hajatnya tamu dari makanan, minuman, kamar mandi daripada diri dia sendiri. Ya. Taqdimul hajat dhaif an nafs. Itu tentang masalah tuan rumah, ya. Sekarang masalah tamunya sendiri. Kalau kita jadi tamu di rumah orang, yang pertama adalah memilih waktu yang paling tepat untuk bertamu. Karena tidak semua waktu cocok untuk bertamu. Karena untuk bertamu di rumah orang jam 12 malam, jam 1 malam, gitu kan, sudah kemalaman. Itu disebutkan poinnya adalah ikhtiar waktu munasib di dhiyafah. Yang kedua, tidak boleh juga membuat pemilik rumah merasa terganggu atau ihraj, ya. Jadi misalnya ada juga orang mungkin rumahnya cuma 2 kamar, dia sama istrinya padat dengan barang-barang, anaknya juga 1 kamar saja. Memang enggak bisa kita nginap di situ. Kita masih bisa pergi ke penginapan, kita masih bisa pergi ke teman yang lain, kita masih bisa banyak kita bisa kerjakan. Tapi kita enggak lakukan itu. Maka ini tidak boleh, jangan juga kita membuat tuan rumah itu terganggu, ya. Karena ini juga termasuk kalau misalnya sudah selesai diberi makan, beli minum, kalau kita tidak menginap, ya, sebaiknya kita segera pamit kalau hajat kita sudah selesai. Itu poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama, memilih waktu yang tepat bertamu. Poin yang kedua, jangan menyempitkan dan menyusahkan pemilik rumah, tuan rumah. Yang ketiga, segera pulang setelah hajat selesai. Ya, ini pernah Allah SWT menegur para sahabat pada saat Nabi SAW setelah menikah dengan salah satu Ummahatul Mukminin. Rupanya habis Nabi hidangkan makan, mereka masih duduk ngobrol-ngobrol di situ. Padahal Nabi SAW baru menikah, gitu kan? Artinya setelah makan ya sudah pulang. Ini saatnya mereka suami istri untuk berbicara segala macam gitu. Ada orang kadang-kadang tidak mengerti itu. Tunggu di acaranya orang sampai tengah malam, gitu kan? Enggak, kita harus paham masalah ini. Dan yang keempat, tidak boleh masuk rumah tanpa izin. Ya, adam dukhulul bait qabla al-izn ini, ya. Tidak boleh masuk ke dalam rumah sebelum izin. Kemudian juga mengetuk rumah tidak lebih dari 3 kali, membayar rumah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian sedang bertamu maka ketuklah maksimal 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali maka pulanglah, gitu kan. Karena mungkin saudaranya tidak mau diganggu atau sedang tidak ada di tempat, gitu. Kemudian yang keenam, tidak boleh masuk ke ruangan manapun, ya, di rumah itu selain ruang tamu tadi yang sudah dipersilahkan tanpa izin pemilik rumah, seperti misalnya kamar mandi, dapur, ya, kamar-kamar tidur. Karena ada orang begitu, subhanallah, bertamu rumah orang, tuan rumahnya lagi pamit sebentar ke belakang, dia naik sampai ke loteng-lotengnya, gitu kan. Kemudian yang ketujuh, duduk di tempat yang ditunjuk oleh pemilik rumah, ya. Ini gak boleh kita ganti. Jadi maksudnya teman-teman kalau ditawarkan silakan masuk, maka saya pernah begitu, bertamu rumah orang, silakan masuk Ustaz, saya masuk. Tapi saya belum duduk, karena belum disilakan duduk. Loh kenapa Ustaz tidak duduk? Tadi kan dikatakan silakan masuk. Bukan silakan duduk. Baik, silakan duduk Ustaz. Saya tanya, di mana kursi yang saya duduk? Oh, di sini. Karena kita jangan main nyelonong duduk, mungkin kursi itu punya dia. Ada kan kursi biasa tuan rumahnya duduk di situ. Itu termasuk adabnya. Yang kedelapan, makan dan minum secukupnya. Ya. Dan itu pun setelah izin. Misalnya ada toples masih ditutup, jangan langsung main buka. Tunggu dulu tuan rumahnya bukain, persilakan baru. Ini tuan rumah kamar mandi sedikit, pulang sudah habis satu toples. Kemudian yang kesembilan, tidak boleh datang mengajak orang lain kecuali dengan izin tuan rumah. Ini sering terjadi ya. Dia mau pergi acara perkawinan atau acara makan. Ayo ikut-ikut. Loh, saya kan tidak diundang. Gak apa-apa, kan tamu saya. Loh, ini gak apa-apa, ini gak boleh. Karena tuan rumah bisa saja menyiapkan porsi yang cukupnya, gitu kan. Ini pernah terjadi. Abu Syu'aib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dalam hadis Bukhari, pernah beliau mengatakan, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku dengan 4 orang, sahabat Anda. Berarti 5 orang sama Nabi. Saya akan menyiapkan makanan buat Anda. Maka Nabi SAW menerima itu. Lalu Nabi SAW jalan menuju ke Abu Syu'aib habis sholat di masjid, mengajak 4 orang sahabat Nabi yang lain. Begitu dekat rumah Abu Syu'aib, rupanya ada orang lihat Nabi jalan, dia juga ikut langsung. Mungkin dia niatnya mau ikut itu, mungkin ada informasi apa, wahyu turun, dia juga mau dengar. Kita bersangka baik seperti itulah. Maka waktu dibuka pintu, Abu Syu'aib mengatakan, selamat datang ya Rasulullah. Gitu kan? Kata Nabi SAW, sungguhnya engkau telah mengundang kami berlima. Dan sungguhnya saudara kita ini ikut bersamaku tiba-tiba. Kalau kau mengizinkannya, silakan. Kalau tidak, aku akan menyuruhnya pulang. Kata Abu Syu'aib, aku telah mengizinkannya ya Rasulullah. Maka masuklah. Berarti kan harus dengan izin pemilik acara. Jadi enggak boleh kalau undangan antum sama istri saja ke acara perkawinan, jangan ajak satu kampung ini. Ya. Kemudian yang ke-10, dia harus mendoakan, ya, mendoakan pemilik rumah yang telah mengikram dia. Kan banyak hadis-hadis Nabi berhubungan dengan masalah itu ya. Di antaranya hadis-hadis Nabi itu seperti doa dalam hadis Abu Dawud dengan sanad sahih, aftar indakumus sha'imun. Ya, semoga kalian mendapatkan pahala membuka puasakan orang-orang yang puasa. Wa aqala ta'amukumul abrar, dan semoga makanan-makanan yang kalian berikan dimakan oleh orang-orang yang patuh. Wa sallat 'alaikumul malaika, dan semoga para malaikat mengucapkan salam untuk kalian, maksudnya mendoakan kebaikan. Dan antara juga riwayat Imam Muslim, Nabi SAW membaca, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberiku aku makan, dan berilah minum orang yang memberiku minum. Juga dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaktahum. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, dan berkahilah apa yang telah engkau jadikan sebagai rezeki mereka. Kemudian kita masuk juga tentang masalah adab untuk menjamu tamu secara umum, global. Kalau tadi lebih kepada tuan rumah, tapi kepada person saja. Misalnya satu orang, dua orang tamunya. Bagaimana kalau orang rame-rame yang kita undang gitu ya. Ada juga penyebutan para ulama tentang masalah itu. Yang pertama, usahakan yang diundang adalah orang-orang saleh. Sekarang kan kalau orang tiba-tiba datang ke rumah kita nggak mungkin nolak. Tapi kalau kita mau adakan undangan, maka undangan itu sebaiknya diberikan hanya kepada orang-orang yang saleh saja. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Artinya, jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Juga yang kedua adalah tidak boleh mengkhususkan orang kaya sementara orang miskin tidak diundang. Termasuk yang harus diperhatikan dalam mengundang, buat undangan itu adalah semua golongan boleh datang, bahkan duduk bersama-sama. Sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, syarut ta'amul walimah yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan walimah adalah yang diundang padanya orang-orang kaya dan ditinggalkan orang-orang miskin. Artinya kalau dia tidak fokus ke orang kaya saja, maka itu sudah baik. Semua golongan boleh datang. Yang ketiga, berusaha menyambut tamu dengan baik, tarhibud dhaif, kemudian memperlihatkan wajah yang surur, yang bahagia, ya. Menyambut mereka gitu ya. Tarhib ini kalimat rahab, artinya menyambut dengan baik, silahkan datang, selamat datang. Di antaranya sunnah Nabi SAW waktu beliau melihat ada utusan dari Abi Qais datang, maka Nabi SAW mengatakan, marhaban bil wafdil ladhi ja'a ghaira hazaya wala nadama. Dalam hadis Bukhari, selamat datang para utusan ya, yang telah datang kepada kami tanpa ada kehinaan dan juga tanpa penyesalan. Artinya kita menyambut mereka, selamat datang, mari silakan masuk Pak, Bu, dan seterusnya kita sambut mereka. Menunjukkan kegembiraan dengan datangnya tamu-tamu. Sehingga tamu itu bisa betah, mereka tidak malu dan seterusnya gitu ya. Yang keempat, memberikan yang terbaik. Dan mengulurkan makanan itu kepada mereka, serta tuan rumah mengakhirkan dirinya untuk makan. Itu sunnah Nabi SAW. Diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Dzariyat ayat 26-27 tentang tamunya Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapat julukan Abu Dhifan, ya. Bapaknya para penjamu tamu, karena Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan kecuali beliau pasti panggil orang yang lewat depan rumahnya untuk makan bersama gitu, ya. Dikatakan dalam firman Allah SWT ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka pada saat tamu-tamu Ibrahim itu datang, maksudnya para malaikat, tapi Ibrahim alaihissalam waktu awal tidak tahu kalau itu malaikat yang akan menghancurkan kaum Lut, ya. Datang mampir jadi tamunya Ibrahim dulu, tapi dalam poster manusia. Lalu Ibrahim alaihissalam langsung pergi ke keluarganya, menyembeli seekor anak sapi yang gemuk, lalu mendekatkan pada mereka. Lalu mengatakan, makanlah, kenapa kalian tidak makan? Ayo silahkan makan, seperti itulah. Dan juga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pemilik acara atau pemilik hajat itu, pemilik tamu atau rumah, ya, adalah orang yang terakhir memberi atau yang makan. Jadi jangan tuan rumah duluan ambil, gitu kan. Tapi didahulukan semua tamunya sampai selesai, baru kemudian dia, gitu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang kelima, menjauhi semua sifat sombong, riya, dan mubazir. Ini termasuk hal yang harus dijaga agar jangan terjadi pada saat kita sedang memuliakan tamu, ya. Itu durus wal ibar yang kedua tentang masalah penghormatan tamu, setelah kita sebutkan tadi keutamaan para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Yang ketiga, keutamaan bersyukur, ya, dan selalu bermuhasabah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau tadi dihormati oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, diberikan segala macam tadi, kurma masih mengkal, kurma matang dan seterusnya, kemudian kambing, ya, diberikanlah kepada Nabi SAW. Lalu beliau menangis sambil mengatakan, sesungguhnya ini nikmat-nikmat Allah yang kalian akan dipertanyakan, ya, pada hari kiamat. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang masalah syukur ini, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Alhamdulillah saya begini, alhamdulillah atas baju ini, alhamdulillah kendaraan ini, alhamdulillah pasangan hidup ini, dan seterusnya. Dengan melalui hati juga, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari buku beliau Madarikus Salikin, jadi 2 halaman 224 gitu. Dan syukur ini adalah sifat para nabi-nabi, ya, terutama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, hakikat daripada syukur itu, Allah ingin apapun yang Allah siapkan buat kita di muka bumi, dari makanan, minuman, pakaian, apa sajalah, semuanya itu Allah Azza wa Jalla ingin kita menikmati dan kita bersyukur. Itu saja kok sebenarnya. Makanya kita makan, minum, berpakaian, apa saja, nikmati biologis tapi yang halal tentunya, ya. Kemudian kita bersyukur. Dan syukur ini pun sangat mudah untuk diucapkan. Sering saya ucapkan di awal pertemuan itu, ya. Dan Allah rangkumkan syukur itu di satu kalimat yang mudah diucapkan, penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Selalu bilang Alhamdulillah. Bahkan teman-teman sekalian, kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak suka, ternyata Allah siapkan justru untuk kebaikan kita. Baik, yang keempat adalah keutamaan jihad dan juga mati syahid. Dan ini tentu sudah banyak sekali atau seringkali kita sebutkan, ya, tentang keutamaan-keutamaannya. Tetapi karena sahabat mulia ini adalah termasuk seorang mujahid, bahkan tidak ada peperangan Nabi SAW yang luput dari beliau. Bahkan beliau pada saat meninggal pun berusaha untuk menjadi seorang yang syahid, walaupun beliau meninggal tidak dibunuh oleh tangan musuh, ya. Maka dikatakan sebuah hadis Nabi SAW misalnya, atau salah satu hadis Nabi SAW, matharul mujahid fi sabilillah kamathari sa'imil qa'imil qanit biayatillahi la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillahi ta'ala. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah yang pergi berperang itu seperti orang yang berpuasa terus-menerus dan mendirikan sholat terus-menerus sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dia tidak berhenti dari puasa dan sholatnya sampai mujahid itu pulang dari jalan Allah. Ya, artinya dia selama dia keluar dari rumahnya menuju ke medan perang sampai dia pulang lagi, setiap hari itu seperti dia berpuasa walaupun dia tidak puasa, setiap hari seperti dia sholat non-stop, salam, sholat terus sampai dia ya menyelesaikan Al-Quran itu sampai dia pulang dari jihad. Dia dicatatkan pahala sholat dan puasa setelah baca Al-Quran terus sampai dia kembali dari jihad. Begitu juga dengan firman Allah SWT yang masyhur dalam surah Al-Imran 169, surah nomor 3, tentang orang-orang mati syahid itu tidak akan meninggal atau tidak mati sebenarnya di sisi Allah SWT walaupun dia dianggap mati di mata manusia. Ya, di ayat yang masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Imran 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Al-ayah, janganlah kamu pernah mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguhnya dalam hadis sahih, ruh-ruh para syuhada ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Ya, ada tempat-tempat bergelantungan di arsy-Nya Allah. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rabb mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas. Lalu bertanya, apa yang kalian menginginkan? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami. Rabb mereka bertanya lagi sebanyak itu 3 kali. Maka tak kala mereka merasa bahwasanya mereka harus minta sesuatu, maka mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami sehingga kami dapat berperang di jalanmu sekali lagi. Maka tak kala Allah melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan selain kecuali itu, maka mereka ditinggalkan. Maksudnya tidak lagi ditanya. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga mereka teman-teman sekalian, dalam hadis Nabi SAW yang lain, tidak ada orang masuk surga lalu ia menginginkan kembali ke dunia. Orang kalau sudah masuk surga tidak lagi mau kembali dunia. Tidak ada satupun yang mau kembali dunia. Kecuali kata Nabi SAW, mujahid atau orang yang mati syahid. Ya. Karena dia bercita-cita untuk kembali ke dunia, kemudian dibunuh berulang sampai 10 kali. Setelah dia melihat besarnya kemuliaan mati syahid. Hadis Bukhari Muslim. Jadi subhanallah, orang-orang yang mati syahid itu teman-teman, semoga insyaAllah Allah catatkan kita termasuk ini. Ini orang yang mati syahid itu, dia berharap kembali ke dunia untuk ditusuknya itu. Untuk dipenggalnya itu. Untuk dibomnya itu dan seterusnya. Dia berharap itu, bukan berharap kembali perangnya. Berharap pada saat proses kematian yang memang umumnya manusia takuti. Subhanallah, padahal itu prosesnya hanya hitungan detik saja. Ya. Tusuk mati selesai. Ditembak mati selesai. Tapi semuanya apa yang Allah janjikan ada pada dia. Sampai Nabi SAW memberikan kesaksian Hamzah radhiyallahu anhu, kita pernah sebutkan di keutamaan beliau itu hari, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Hamzah sekarang sedang duduk bertelekan di dipan-dipannya di surga. Tentang Ja'far bin Abi Thalib, beliau pun berkata sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Ja'far bin Abi Thalib sekarang sedang terbang bersama malaikat dengan kedua sayap yang Allah gantikan karena tangannya dipotong di medan perang. Padahal pemandangannya tangannya putus pakai pedang, ngucur semua darahnya kiri kanan. Tapi subhanallah, dia malah mulia. Begitu disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat tentang masalah ini. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, apakah ada amal yang bisa menyamai pahala jihad itu? Maka kata Nabi SAW, saya tidak menemukan. Lalu orang itu bertanya lagi, yang kedua kali, ya Rasulullah, apakah ada lagi, ada amal yang menyamai? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Sampai berulang-ulang orang itu menanyakan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tidak bisa menemukan ya apapun yang menyamai jihad itu atau pahala jihad. Di dalam hadis yang lain, Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalannya untuk tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena ingin berjihad di jalan Allah. Ya, begini. Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalan Allah dan tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena ingin jihad kepadaku. Ya, Allah menjamin orang-orang yang berperang di jalannya yang keluar, kata Allah, tidak ingin jihad kecuali karena di jalanku, dia beriman kepadaku dan membenarkan para rasulku, maka aku menjamin akan memasukkan mereka ke dalam surga dan mengembalikan mereka ke rumah mereka dengan membawa kemenangan berupa pahala dan ghanimah atau harta rampasan perang. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah melainkan kelak di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan lukanya seperti semula. warnanya warna darah, sementara baunya bau kasturi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, aku tidak akan pernah ketinggalan untuk mengikuti setiap kavaleri di jalan Allah. Jadi kalau tidak memberatkan, aku akan suruh mereka semuanya ikut setiap kali ada kesempatan. Namun saya atau aku tidak mampu untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka juga tidak memiliki kelapangan, padahal mereka merasa kecewa jika tidak ikut berperang bersamaku. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin berperang di jalan Allah, kemudian aku terbunuh, lalu aku berperang lagi, lalu aku terbunuh, setelah itu aku berperang lagi dan aku terbunuh. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bagi yang masih takut untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua benar sesuai dengan syarat jihad yang benar, gitu kan. Karena di zaman sekarang ini orang tidak mau bicara masalah jihad karena takut dituduh ya garis keras dan seterusnya. Ada juga orang terlalu berlebihan dalam memahaminya sehingga membom dirinya dan segala macam. Ini dua-duanya menyimpang, gitu ya. Tapi kita harus menjelaskan jihad yang sebenarnya, karena ini tidak mungkin dihapus dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang masih takut untuk mati syahid, sesungguhnya orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya mati itu. Maknanya kata ulama hadis, mau dibunuh dengan cara apapun, mau itu cara dibakar, mau ditusuk, mau dicincang, pokoknya semua orang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya mati dibunuh, kecuali sebagaimana salah seorang dari kalian merasakan sakitnya digigit semut saja. Jadi tidak ada sesuatu. Seakan-akan tidak merasakan apa-apa, walaupun di depan mata kita seakan-akan dia ya, sangat menyakitkan. Gitu. Baik, sekian banyak dalil tentang masalah orang-orang yang mati syahid tentu ini, dan saya tidak bahas semuanya karena melihat waktu. Kita pindah ke keutamaan yang kelima, masalah wara. Ya. Karena tadi salah satu sifatnya beliau adalah sifat wara. Ya. Wara ini teman-teman, ya, adalah meninggalkan perkara haram dan syubhat. Jadi kalau haram pasti ditinggalkan sudah. Sudah berarti dia punya sifat wara. Syubhat pun langsung ditinggalkan. Ini diambil tadi dari kasus beliau pada saat mau masuk bertamu di rumahnya Abdullah di pernikahannya Salim. Perlu teman-teman tahu ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang mulia sekali. Karena beliau ini sahibut ta'assi, orang yang betul-betul hati-hati dan suka mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Umar, anaknya Salim bin Abdullah ini terkenal dengan kesolehannya luar biasa. Sampai waktu sudah meninggal ayahnya, ya, dijadikan, bukan cuma meninggal, belum meninggal ayahnya. Ya, apapun itu sifatnya, perbuatan-perbuatan yang dianggap baik, selalu Salim yang dianggap sebagai patokan. Karena kesolehannya yang luar biasa. Keduanya ini ditegur oleh Abu Ayyub, hanya karena dalam pernikahan temboknya merasa berlebihan gitu. Jadi Abu Ayyub menganggap ini syubhat. Saya kalau maksudnya ini syubhat, maka beliau tidak mau bertamu pada saat itu. Sampai diturunkan, itu sifat wara. Abu Hurairah berkata, atau pernah Rasulullah SAW menasihati Abu Hurairah sambil berkata, wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara, ya, meninggalkan yang haram apalagi yang syubhat apalagi yang haram gitu ya, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadi halal saja, syubhat tidak mau, pokoknya halal, itu wara namanya. Abu Ayyub punya sifat itu radhiyallahu anhu, apa yang agama halalkan dia nikmati, tidak, enggak ada sama sekali, syubhat pun tidak akan pernah masuk. Dan tidak ada kata beliau yang dikatakan darurat apa, bagi beliau itu adalah selesai, tidak, haram ya halal ya halal. Ya, walaupun ada celah syar'i di mana kita kalau darurat misalnya ada pintunya sendiri, misalnya kita di padang pasir, kita enggak mungkin makan, tidak akan mati kalau tidak makan potongan bangkai misalnya, itu pun kita, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah al-Jazairi, harus kita ikuti dengan rasa kuruh, tidak suka dengan itu. Bukan karena ini kesempatan ada keringanan, enggak, karena memang Allah haramkan maka dibenci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, jadikan dirimu jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Jadi kalau kau tidak mau diganggu, jangan ganggu orang. Kalau kau ingin orang ini suka dengan apa, maka kau juga lakukan, suka untuk dirimu, lakukan juga buat orang lain. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, nomor 4717, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, mengatakan, Nabi SAW telah menghimpun makna warak dalam satu kalimat dalam sabda beliau. Di antara tanda kebaikan Islam adalah seseorang. Di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang ialah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Ini artinya tidak bermanfaat adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan. Masuk dalamnya mencakup perkataan, pandangan, mendengar, bertindak, berjalan, berfikir dan aktivitas lainnya baik lahir maupun batin. Dan hadis ini sudah cukup untuk memahami makna al-wara. Artinya semuanya dikontrol sama dia. Lihat harus sesuatu yang halal, dengar yang halal, ucapkan yang halal, jamaah yang halal, apa saja, makan yang halal, dia sentuh dengan tubuhnya kemaluannya halal, kakinya melangkah halal, tidak ada yang lain. Syubhat aja enggak, itu namanya wara. Dan orang seperti ini sudah janji Nabi SAW kepada Abu Hurairah, kau akan bahagia. Itu kebahagiaan dan kau akan menjadi ahli ibadah yang paling terbaik. Ibrahim bin Adam berkata, wara adalah meninggalkan setiap perkara syubhat yang masih samar, termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukmu. Yang dimaksud adalah meninggalkan perkara yang mubah berlebihan. Yang mubah pun tidak boleh sampai berlebihan. Jadi nasihat-nasihat yang luar biasa gitu. Yunus bin Ubaid berkata, wara adalah keluar dari syubhat atau perkara yang samar dan setiap saat selalu mengintrospeksi diri sendiri. Jadi jangan sampai ada yang salah nih, gitu kan? Seperti itulah. Ibnu Rajab mengatakan, makna wara masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Rajab juga berkata, bahwa sebagian tabi'in berkata, aku meninggalkan dosa selama 40 tahun lamanya, akhirnya aku mendapati sifat wara. Nah, jadi ini semua nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Dan khusus masalah wara, kita tutup dengan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, jika muncul keraguan-keraguan akan halal dan haramnya sesuatu, sedangkan tidak ada dalil jelas, tegas, tidak ada ijma', lalu yang punya kemampuan berijtihad, ya, lalu yang punya kemampuan berijtihad, ia berijtihad dengan menggandengkan hukum pada dalil, lalu jadilah ada yang halal, namun ada yang masih tidak jelas hukumnya, maka sikap wara adalah meninggalkan yang masih meragukan tersebut. Sikap wara seperti ini termasuk yang disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang terselamat dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Selanjutnya teman-teman, yang keenam adalah keutamaan orang yang mempertahankan sunnah Nabi SAW. Dan ini punya kedudukan tersendiri, sebagaimana tadi beliau berkata kepada Marwan, ya, kalau aku telah sholat bersama Nabi SAW dan aku mengetahui apa yang beliau kerjakan. Kalau perbuatanmu sesuai dengan apa yang Nabi SAW lakukan, kami akan dukung. Kalau tidak sesuai, maka kami akan memerangi atau menyelisihimu. Dan ini termasuk keutamaan tersendiri tentunya. Ya. Mempertahankan sunnah Nabi SAW adalah bagian daripada agama. Baik untuk mempertahankan buat diri sendiri, atau mempertahankannya atau membelanya pada saat orang mengolok-oloknya, seperti banyak orang yang mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi, ya, masalah perceraian di tangan laki-laki, kenapa harus ada poligami, kenapa harus berjenggot, kenapa harus pakai jilbab, kenapa harus begini dan begitu. Maka ini tentunya adalah mempertahankan sunnah Nabi SAW, dan ini sangat baik. Dan tidak boleh sama sekali seseorang itu mempermainkan sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun hanya bercanda saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memvonis orang-orang munafik di dalam surah At-Taubah ayat 64-65 pada saat mereka mengolok-olok, ya, instruksi Nabi SAW, maka Nabi tanya, kenapa kalian lakukan? Mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami dulu cuma main-main saja. Maka Allah suruh jawab, kul abillahi wa ayati wa rasulun kuntum tastahzi'un. Apakah pada Allah, Rasulnya, dan juga ayat-ayatnya engkau mengolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan pernah kalian minta maaf karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Kita kalau belum bisa menjalankan salah satu dari perintah agama Islam, jangan kita ikut-ikutan untuk menghinanya. Paling tidak kita berdoa kepada Allah supaya satu waktu kita bisa mengerjakan. Puji teman kita itu mengatakan, Masya Allah kau sudah bisa tutup aurat sempurna ya. Masya Allah kau sudah bisa begini dan begitu ya. Kita puji dia dan tidak boleh sama sekali kita melakukan hal yang lain. Jangan malah mengolok-oloknya. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, memerintahkan kepada sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah adalah merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah seutama-utama amal saleh. Dan sekian banyak statement berhubungan dengan masalah itu tentunya. Kemudian yang ketujuh adalah keutamaan menuntut ilmu. Dan ini tentu bahasanya sangat panjang. Saya akan sebutkan saja beberapa hal-hal yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana beliau, ya, menuntut ilmu sampai ke Mesir untuk memastikan sebuah hadis, ya. Hanya untuk memastikan sebuah hadis saja beliau harus pergi ke Mesir, dan ini banyak keutamaannya. Di antaranya yang harus kita nukil atau kita sampaikan adalah orang yang sering menuntut ilmu, keutamaan pertama menuntut ilmu, orang yang sering menuntut ilmu, maka dia pasti nanti sampai pada sebuah titik menjadi ulama muslimin. Kalau dia selalu menuntut ilmu dari hari ke hari berlalu, ujungnya akan banyak ilmunya. Dan dia akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama itu. Dan mereka adalah dikatakan di sini takut, ya, kata para ulama, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang paling mengenal Allah, pasti dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi sabda Nabi SAW yang kedua, yang dia manfaatnya selain dia bisa jadi ulama, dia juga akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man yatamasa tariqan yantamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Maksudnya, dia pasti akan lebih mudah untuk masuk ke dalam surga itu. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak akan pernah bertemu antara menuntut ilmu itu dengan waktu yang pendek, ya. Kemudian sifat yang malas, ya. Tidak akan bertemu semua itu. Jadi teman-teman tidak bisa belajar ilmu itu dengan sekali dua kali pertemuan. Kita harus duduk terus belajar sampai pada tingkat nanti ilmu itu sudah banyak dengan sendirinya. Dan tidak akan pernah bertemu antara ilmu dengan tidak dipraktikkan. Karena ilmu itu harus dipraktikkan sehingga dia bisa berbekas dalam kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir adalah, ini tentu kita seringkaskan saja, orang yang menuntut ilmu itu berarti, dan dia mau ingin seperti hadir di majelis seperti ini, atau dia sibuk dengan ilmu menulis, apalah mengisi pengajian, atau dia hadir di pengajian sampai dia betul-betul peduli dengan ilmu itu, berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, pasti Allah akan menunjukkan kepadanya jalan yang baik. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, keutamaan memberikan nasihat, ya. Tentu ini keutamaan ilmu sudah tidak asing lagi, ya. Banyak sekali bahasan kita berhubungan dengan masalah itu, cuman saya tambahkan sedikit saja. Nasihat ini teman-teman sekalian adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihat, agama ini semuanya intinya adalah nasihat, ya. Dan kita harus saling menasihati satu sama yang lain. Di sini diambil dari perbuatan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana beliau menasihati, ya, Marwan tadi, ya, bagaimana beliau menasihati orang-orang yang ditemui supaya harus hati-hati, menasihati juga Yazid tadi supaya menguburnya di tempat ini dan seterusnya. Ini nasihat, dan nasihat ini adalah sesuatu yang sangat baik dan bagian daripada agama. Dan Nabi SAW sampai menjadikan salah satu hak seorang muslim adalah kalau dia minta dinasihati maka nasihatilah. Bahkan puncak nasihat adalah kata para ulama, engkau memberikan nasihat kepada orang baik dia perlukan atau tidak. Pada saat engkau melihat, nasihat itu adalah hal yang baik. Misal kita sholat di masjid, lalu kita melihat ada kesempatan untuk menyampaikan sebuah tema materi 5 menit, 7 menit, dan memang kita ahli di bidang itu, berbicara saja. Saya berapa kali dulu di Saudi, masuk ke sebuah masjid sholat, terus tiba-tiba ada orang subhanallah masuk ke dalam masjid itu sholat bersama kami, habis sholat dia bisikin imamnya sebentar, saya mau sampaikan sedikit beberapa kalimat, diizinkan dia ceramah. Subhanallah, berapa banyak orang yang menangis di masjid gara-gara ceramah dia cuma 5-7 menit. Dan berapa banyak orang tersentuh, dan ada beberapa ceramah mereka-mereka ini yang saya tertanam dan saya amalkan. Mungkin sampai sekarang mereka akan panen pahala. Saya pun hanya menggunakan kesempatan, dan setiap ada kesempatan saya selalu minta izin kalau ada kesempatan masuk di masjid, bisa enggak saya diizinkan ceramah sebentar, sampaikan tentang zikir habis sholat atau apa saja. Satu dua kalimat, dan Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Saya tutup teman-teman sekalian dengan tata cara nasihat yang baik. Yang pertama, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala supaya dapat pahala, ya. Yang kedua, menasihati orang sesuatu yang kita punya ilmunya, ya. Karena tentu kita tidak mungkin berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah medis misalnya, kita tidak ada ilmunya di situ. Karena Nabi SAW mengatakan kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Jadi harus kita tak punya ilmunya. Yang ketiga, tidak menasihati orang itu di depan umum. Ya, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang menasihati saudaranya di depan umum, maka dia telah membinasakannya. Gitu kan? atau kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau kau ingin menasihatiku, dia bilang sama murid-muridnya dan orang sekitarnya, nasihatilah aku di belakang, jangan nasihat aku di depan orang, agar nasihatmu bisa aku terima dan bernilai. Tapi kalau kau tidak mengikuti itu, aku pun tidak akan mengikuti nasihatmu. Karena orang kalau depan umum dia jadi malu, gitu kan? Panggil dia sebentar, akhi sebentar, ukhti maaf ya. Sehingga kita juga jauh dari sifat riya, karena kalau kita di depan orang, saya mau nasihatin kamu ya, gini-gini, kan jadi kelihatan riaknya. Untuk apa? Dan kita nasihati lalu kita pergi. Saya pernah sampaikan itu, Imam Ahmad menasihati muridnya di tengah malam, jalan jinjit-jinjit, dia tidak mau ketahuan, gitu kan? Maka ini penting, jangan di depan umum. Yang keempat, teman-teman sekalian, tutupi setelah nasihat. Itu yang penting. Jadi jangan usah bilang sama orang, oh itu orang saya sudah nasihati, si fulan sudah saya bilangin. Untuk apa? Antum ikhlasnya. Kalau ikhlasnya enggak usah bilang itu. Antara antum sama Allah SWT. Tidak perlu orang lain tahu, manusia enggak perlu tahu. Yang penting Allah Subhanahu wa Taala. Ini penting supaya tetap terjaga amal saleh itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Baik begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.